Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanihi. Nahmadu hamdal hamidin wa nashkuru shukra syakirin. Wa nusallimu 'ala 'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallahu wa malaikati 'alaihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Mil'u samawati wa mil'u ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan juga yang kedua kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ia atau Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan bahasan dosa besar, dan malam ini insyaallah semoga Allah berkahi dosa besar ketiga, masalah sihir. Sihir ini adalah perilaku-perilaku yang dilakukan oleh manusia yang bekerja sama dengan syaitan. Dan syaitan ini mereka golongan yang fasik dan kafir dari jin. Sebagaimana manusia ada tiga golongan, ada yang beriman, jin juga ada yang beriman, dan jin beriman mustahil mengganggu manusia dan tidak akan pernah interaksi dengan manusia. Kemudian ada jin yang fasik, sebagaimana manusia fasik, muslim tapi masih banyak dosanya. Kemudian jin yang kafir, sebagaimana manusia yang kafir. Khusus golongan jin yang kafir dan fasik dinamakan syaitan, dan dipimpin oleh iblis. Jadi iblis adalah raja syaitan dan bukan raja jin. Di alam jin terjadi peperangan besar antara jin-jin mukmin sama jin-jin yang kafir ini atau syaitan. Kalau bukan karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa iblis untuk dipanjangkan umurnya, maka niscaya iblis sekarang sudah mati dan dibunuh oleh jin-jin yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Jin, khusus menceritakan tentang mereka ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa tanggapan jin mukmin tentang iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Jin-jin mukmin berkata tentang iblis, dan dulu orang bodoh dari kami, yaitu iblis. Jadi jin beriman mengatakan iblis adalah bodoh, berkata tentang Allah sesuatu yang salah. Dia mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu membolehkan untuk menyesatkan manusia. Jadi iblis itu menipu keturunannya sendiri, menipu kalangan jin. Ada yang terpengaruh dengan dia sehingga bergabung dalam kelompoknya, sehingga dia menyesatkan juga bukan cuma kalangan manusia, kalangan jin pun banyak disesatkan oleh iblis ini. Di muka bumi ini cuma ada dua jalan, teman-teman sekalian. Jalan Allah atau jalan syaitan, iblis. Enggak ada yang lain. Dan kedua jalan ini tidak bisa dipertemukan. Tidak bisa disatukan. Tidak bisa dicampur baurkan. Jalan Allah ini mengenal Allah sebagai pencipta, tidak ada sekutu baginya, meyakini dalam hati itu semua. Juru bicaranya adalah para nabi. Dan nabi-nabi ini mewariskan ilmu yang disampaikan atau didapatkan dari Allah kepada para ulama. Ulama-ulama dipanjang lebarkan lagi penyampaian mereka kepada umat manusia melalui da'i-da'i. Jadi siapapun yang ingin mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ke majelis ilmu, menghadiri majelis para da'i-da'i, para ulama, karena mereka pewaris para nabi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ulama warasatul anbiya." Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau Anda hadir di majelis ilmu seperti ini, dengan izin Allah, Anda akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan patuh pada perintahnya, meninggalkan larangannya, tertanam iman di dalam hati kita. Jalan yang kedua, dan ini sesat, jalan syaitan, iblis. Dan juru bicaranya adalah nomor satu, dukun, peramal, penyamun. Nomor dua, seluruh ahli maksiat. Itu juru bicaranya syaitan. Yang mengajak temannya ke diskotik, yang mengajak temannya ke karaoke, yang mengajak temannya berzina, mengajarkan tata cara mencuri. Ini semua adalah juru-juru bicaranya syaitan. Jadi kalau Anda berteman dengan ahli maksiat, datang ke dukun dan peramal, serta orang-orang yang sekarang dipelintir istilahnya di Indonesia, orang-orang yang tidak pintar. Nah, di Indonesia dikatakan orang pintar, ini salah istilahnya. Orang-orang yang tidak normal, jangan dibilang paranormal. Karena memang mereka adalah orang-orang yang sesat, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW menentukan satu keputusan untuk para penyihir. Tidak ada yang keduanya. Cuma satu saja ini. Kalau siapapun penyihir ditangkap basah oleh pemerintah Islam lagi praktek, hukumnya adalah haddus sahiri darbatun bisayf, kata Nabi SAW. Hukuman bagi penyihir yang sedang praktek, maka dipenggal lehernya. Gak ada pilihan yang lain. Kalau ada orang berzina ketangkap, dianjurkan di dalam agama kita untuk memberikan kesempatan taubat. Ada orang mabuk, diberikan kesempatan untuk taubat. Tapi kalau orang penyihir, tidak ada kesempatan untuk taubat. Dia ketangkap basah nih, dia bilang saya mau taubat, gak bisa, penggal leher. Urusan dia taubat, taubat sama Allah nanti. Tapi lehernya harus melayang, gak bisa. Karena bahayanya permainan yang dia lakukan. Berapa banyak rumah tangga yang dipecahkan oleh penyihir. Berapa banyak penyakit yang disebarkan. Berapa banyak pertengkaran. Berapa banyak maksiat dan kesyirikan yang dilakukan. Menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saking beratnya. Makanya tidak boleh main-main dengan masalah ini. Tidak boleh datang ke dukun, peramal, penyamun dan yang semisalnya dengan mereka. Tidak boleh bertanya, tidak boleh berteman. Karena mereka mempermainkan sebuah mainan yang Allah haramkan namanya sihir. Sihir adalah interaksi antara manusia tadi dengan syaitan-syaitan untuk memisahkan antara suami istri, untuk membuat orang lain jadi suka, untuk membuat orang-orang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dosa-dosa besar ada di situ. Maka perbuatan ini haram. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih. Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai lam tuqbal minhu salatun arba'ina laylah. Riwayat lain dikatakan arba'ina yauma. Siapa yang coba-coba datangin atau bertanya, mungkin via telepon, via SMS, apapun caranya, kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, apapun istilah mereka, maka tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Dalam riwayat lain 40 hari. Ini 40 sholat antum ke belakang ya. Jadi kalau kita sudah pernah sholat selama 10 tahun misalnya, sekali ke dukun dan peramal ini 40 hari hilang. Dua kali 80 hari tinggal dikali. Berapa kali anda ke dukun itu. Dan ke orang-orang yang tidak pintar. Orang-orang yang tidak normal tadi. Begitu pula hadis yang lain lebih tegas lagi, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai' tsumma saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datangi dukun, peramal, penyamun, penyihir atau apapun istilah mereka, bertanya dan percaya. Tadi yang pertama belum percaya, cuma nanya iseng. Ini coba tebak tangan saya, coba tebak ini, coba tebak itu, coba ramal masa depan saya. Coba buat orang itu suka dengan saya. Coba berikan saya mantra-mantra. Sesuatu yang membuat saya kebal. Coba ini, coba itu. Dan percaya dengan itu. Maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Karena ini jalan yang menyimpang sekali. Kenapa saya katakan dukun, peramal, penyamun ini orang bodoh? Dan istilah paranormal itu keliru. Orang pintar itu keliru. Karena dukun-dukun ini tidak menyadari kedudukannya sebagai manusia. Kita ini manusia, teman-teman sekalian, khalifah di muka bumi. Kita pemimpin. Dimanapun manusia datang di lokasi di muka bumi ini, maka semua makhluknya Allah yang lain akan pergi. Mencium bahwa manusia saya sudah pergi. Mau singa kah, mau serangga kah, apa saja. Meninggalkan, mereka tahu ini pemimpin di muka bumi. Sebab kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam? Karena pada saat Allah subhanahu wa ta'ala belum menciptakan manusia, di muka bumi ini ada golongan jin yang sudah diciptakan sebelumnya. Makanya surah Al-Baqarah menjelaskan kepada kita tentang interaksi antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan para malaikatnya. Bagaimana para malaikat ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberitakan akan Allah ciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi. Apa kata para malaikat? Apakah engkau akan menciptakan ya Allah makhluk baru lagi yang akan menumpahkan darah, yang akan buat kekacauan, kerusakan di muka bumi? Makna ayat ini kata ulama tafsir adalah seperti jin-jin yang sudah membuat kerusakan di muka bumi. Lalu Allah mengatakan, saya lebih tahu apa yang akan saya lakukan daripada kalian. Pada saat itu, jin-jin masih bisa naik ke langit dan bertemu dengan malaikat. Jadi tidak ada batas. Kalau manusia sekarang cuma sampai di bumi, kita gak bisa menembus langit. Tapi jin-jin sebelum diciptakan manusia bisa menembus langit. Pada saat itu, iblis hadir di langit pertama. Bukan sampai ke langit ketujuh. Dia hadir, dia dengar instruksinya Allah. Pada saat itu iblis sedang menjadikan dirinya kandidat nomor satu untuk memimpin jin di muka bumi. Tapi begitu dia dengar Allah menciptakan manusia, makhluk lain yang akan jadi pemimpin, artinya jin pun tunduk sama mereka. Maka dia menolak waktu Allah suruh sujud. Allah tanya, kenapa kau enggak sujud? Dia bilang, saya lebih baik ya Allah. Saya dari api dan ini dari tanah. Kata ulama tafsir, ini alasan iblis memutarbalikkan fakta karena dia tidak mau Adam menjadi pemimpin. Dan ini yang menyebabkan pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutuknya, mengusirnya, lalu dia dendam sekali dengan Adam. Karena Adam ini akan menggantikan posisi dia yang akan mengambil alih kepemimpinan jin di bumi. Dan jin pada saat itu seperti posisi manusia. Hewan-hewan, segala sesuatu di muka bumi ini ditundukkan untuk jin. Sehingga mereka gunakan fasilitas. Kayak kita sekarang, kita bisa memetik pohon, kita bisa menanam pohon, kita bisa menangkap hewan, kita bisa menyembelih, menikmati dagingnya, menghirup oksigen semau kita. Tidak ada batasnya, tidak ada harganya, ya, tidak dinilai. Kemudian juga air yang turun hujan lebat, kita bisa pakai, dan segala macam hal. Seperti itulah keadaan jin-jin itu. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari langit pada saat itu. Lalu kemudian Adam alaihissalam diletakkan di sebuah taman yang Allah ciptakan di sekitar surga yang akan dihuni nanti. Kemudian iblis datang lagi menggoda Adam, lalu berkata, wahai Adam, Tuhanmu tidak melarang kau menyentuh pohon ini, buah khuldi, kecuali karena kalau kau makan, kau akan seperti malaikat, malaikat akan kekal, maka enggak masalah kamu mencobanya. Lalu Adam pun melanggar hukum Allah. Mereka, dia dan istrinya makan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap pakaian mereka, lalu kemudian menurunkan mereka di bumi. Dan Allah ingatkan, wahai Adam, sampaikan untuk dirimu, istrimu dan anak keturunanmu, kalau iblis ini dan keturunannya adalah musuh kalian, jadikan mereka musuh, gitu kan? Maka ringkas cerita, diturunkan di muka bumi ini, lalu mereka terus saja iblis ini mencari salah-salah atau berusaha menyesatkan manusia, anak Adam. Jadi sebagaimana kita manusia ini jumlahnya miliaran dari keturunan Adam, maka keturunan iblis juga miliaran. Keturunan iblis juga miliaran. Seperti jumlah manusia, bahkan kata ulama mungkin lebih banyak dari jumlah manusia. Keturunannya dia saja. Ada dari kalangan jin yang bukan keturunan iblis. Ada. Yang mereka beriman kepada Allah. Tapi keturunannya iblis, seperti kita ini keturunan Adam, semuanya ikut kepada iblis. Sebagaimana kita mengikrarkan Adam sebagai ayah kita, maka anak cucunya mengikuti iblis. Dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan, iblis memiliki singgasana di lautan yang setiap hari anak cucunya, memang anak cucunya, datang melapor, saya baru membuat orang bertengkar, saya baru membuat orang zina, saya baru membuat orang mencuri dan seterusnya. Sama iblis dianggap biasa, sampai ada yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri, barulah didudukkan anak cucu tersebut di sebelah singgasananya dan diberhentikan bertugas. Di sini memisahkan suami istri yang paling disenangi oleh iblis, dan target utama sihir itu menceraikan suami istri. Subhanallah, siapapun yang menggunakan sihir, misal ada orang tidak faham, dia mau lariskan usahanya, lalu dia ke tempat-tempat orang yang tidak faham tadi, orang-orang yang tidak benar, dukun-dukun dan peramalin, lalu mengambil pelaris dengan alasan supaya usahanya laris. Mungkin jin-jin tersebut di buhul-buhul yang dikasih, dari patung kah, dari boneka kah, dari tulisan kah yang ditempel-tempel di tempat usahanya, akan mempengaruhi manusia yang lewat di depan toko tersebut untuk belanja. Tetapi syaitan-syaitan yang ada di buhul-buhul tersebut akan merusak rumah tangga dia. Makanya banyak di antara mereka berhasil usahanya tapi rumah tangganya kacau. Anaknya nakal. Karena syaitan target utamanya menceraikan suami istri, merusak rumah tangga orang. Dan itu dianggap perbuatan yang paling dicintai oleh iblis, dan semua anak cucunya berlumba-lumba untuk itu. Manusia asalnya, teman-teman sekalian, ditakuti oleh syaitan. Syaitan semua takut dengan kita. Mereka tidak berani dengan manusia karena sudah sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 124 ribu nabi Di antaranya 313 rasul, tidak ada satupun dari jin. Semua dari manusia. Jadi jin cuma tahu, oh ada nabi yang ini, ajarannya ini, mereka ikutin. Jadi mereka tidak pernah ada nabi satupun dari mereka, karena memang kita ini khalifah. Manusia kalau faham posisi dia sebagai khalifah, maka dia tidak butuh menggantungkan atau memohon sesuatu. Baik dengan hewan-hewan, baik pada pohon, baik pada jin. Seperti kita enggak perlu datang ke pohon, keramat, tolong berikan saya kemudahan, tolong begini. Kita anggap pohon tidak bisa ngomong, enggak bisa buat apa-apa. Walaupun dia makhluk hidup. Enggak perlu kita datang ke sapi, enggak perlu kita datang ke kambing, minta tolong sama dia untuk melakukan satu perbuatan. Begitu juga terjadi pada jin. Enggak perlu kita datang ke mereka. Minta-minta, apalagi golongan syaitan. Kalau datang, kita usir. Itu perintah Allah. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Jadi gak boleh interaksi, gak boleh berteman, gak boleh ngobrol, gak boleh makan sama-sama, gak boleh menikah. Tidak boleh apa-apa. Allah buat kita gak bisa lihat mereka, sudah selesai. Begitu merasa ada gangguan dari syaitan, Allah sudah mengatakan, mereka akan berusaha mengganggu kalian dengan bisikan-bisikan. Tapi isti'adzalah. Wa imma yanzaghannaka minas syaitan nazghun fasta'id billah. Kalau syaitan mulai nazak itu membisik-bisikan, membuat kalian takut, membuat kalian was-was, maka fasta'id billah, mintalah perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya, gitu kan? Jadi kita harus menjauhkan diri dari syaitan-syaitan. Jadi tidak boleh interaksi, bahkan kalau datang diusir. Dukun-dukun dan peramal ini tidak paham tentang posisi dia sebagai khalifah. Syaitan awalnya waktu dukun-dukun ini datang ke lautan, ke gua, ke gunung, bersemedi, hari pertama pasti syaitan tidak ada yang berani datang ke dia. Diperhatikan dulu oleh syaitan, benar enggak ini takut? Hari kedua, ternyata orang ini masih tetap sama. Wahai penjaga gua, wahai dewa, wahai inilah, apalah istilahnya, gundurulah, puntilanaklah, di Indonesia macam-macam istilahnya. Semua itu dari syaitan. Dipanggil-panggil. Hari kedua, syaitannya masih takut. Hari ketiga, kadang-kadang sampai seminggu, syaitan lihat orang ini kok bodoh benar. Nggak makan, nggak minum, semedi di situ, kencing di situ. Ini berarti benar-benar takut dengan saya. Seminggu kemudian keluar suaranya. Kamu mau apa? Barulah dia bilang, saya mau ilmu kebal, saya mau begini. Syaitan kena dasarnya bodoh. Golongan jin ini dibawa manusia. Dan memang mereka mau menyesatkan manusia. Maka dikerjain tuh manusia. Apa kira-kira yang disuruh oleh syaitan kepada para dukun? Semua yang buruk nih di mata manusia. Minum darah, makan kotoran. Ya. Menyembeli hewan, lempar sembarangan, tidak dimakan dagingnya. Tidak pakai namanya Allah. Menghina Al-Quran. Gitu kan? Beragam macam perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang semua terhina. Saya sudah pernah kasih contoh, ibaratnya manusia mendatangi syaitan-syaitan ini seperti orang yang cerdas, pintar, sarjana, luar biasa, memiliki banyak kelebihan, kepalanya sakit, lewat anak SD dipanggil sama dia, kesini sebentar deh, kepala saya sakit, apa obatnya? Tanyanya kepada anak SD yang bodoh, tidak ngerti apa-apa. Anak SD itu ngajarin dia yang lebih bodoh lagi, minum kencing saya kak. Bodohnya dia minum kencingnya si anak SD itu. Begitulah ibaratnya manusia minta tolong sama syaitan. Anda kalau baca atau mungkin ada dukun yang sadar dan dia ungkapkan, kaget kita dengar tuh. Disuruh makan kotorannya sendiri, suruh minum kotorannya sendiri, suruh minum darah, aneh-aneh. Suruh cambuk dirinya. Saya pernah lihat cuplikan seorang penyihir yang menganggap dirinya hebat di Saudi ditangkap oleh Hai'ah. Hai'ah ini kelompok khusus dibentuk oleh kerajaan Saudi untuk menyeru pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Namanya Hay'ah Amil Ma'ruf Nahi Mungkar. Salah satu perbuatan mereka adalah mereka menangkapi para penyihir. Di Saudi banyak penyihir masuk. Mereka praktik. Pas ketangkap, penyihir itu bilang sama orang yang sedang orang yang nangkap dia ini. Ada satu syekh tangkap. Masya Allah orang itu luar biasa. Beraninya, ibadahnya gitu. Dan bergantungnya pada Allah. Dia bilang, kenapa kalian bisa tangkap saya? Padahal semua jalan menuju ke tempat saya ini, saya sudah sebarkan jin-jin, syaitan-syaitan yang memberitahukan kepada saya informasi. Kenapa tuh kalian datang, saya tidak dapat informasi? Syekhnya bicara. Dia bilang, sebenarnya saya tidak butuh dengar argumen kau, kata syekh. Karena saya beriman kepada Allah. Saya sudah membaca doa pada saat keluar, bismillah, tawakkaltu alallahi la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku menyerahkan diri kepadanya dan tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, siapa yang baca ini pada saat keluar rumah, setiap syaitan yang melihatnya akan berkata pada teman-temannya, orang ini gak bisa kita ganggu, karena Allah sudah lindungin. Jadi kamu taruh ifrit kah, syaitan kah yang dianggap kuat pun tidak akan pernah bisa menahan saya. Lalu ringkas cerita, terjadilah dialog pada saat itu. Dia mengungkapkan berapa banyak orang yang sudah dia ceraikan, suami istri yang dia buat sakit, yang dia buat gila dengan beragam macam hal. Dibuat orang itu stres setiap ada masalah, dibuat gelisah, gundah, tidur mimpi dengan hal-hal yang tidak benar. Dan ini semuanya yang terjadi. Maka terakhir, ini hukumannya penyihir, saya sudah katakan tadi, kalau ketangkap lagi praktek, itu di tempat prakteknya dipenggal. Kerajaan Saudi sudah keluarkan keputusan sama dengan sunnah Nabi SAW, dipenggal lehernya. Kata Nabi SAW, haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman penyihir, dipenggal lehernya. Maka kata syekhnya, sebelum kau dihukum, coba tunjukkan bagaimana caranya kau meminta tolong pada syaitanmu itu. Subhanallah, dia praktekin, saya lihat sendiri. Dia bilang, saya pakai baju merah. Ada baju kain warna merah dipakai sama dia di satu ruangannya, tempat prakteknya. Lalu dia ambil pecutan kuda. Dia bilang, saya mencambuk diri saya berulang-ulang kali sambil memanggil-manggil syaitan yang saya panggil. Lalu di depannya ada sebuah nampan. Kalau tidak salah itu kemudian harus ditetesin darah-darah hewan atau apa gitu. Ada hewan-hewan yang dia ikat sayapnya, yang diikat kakinya. Dengan beragam macam praktek lah. Gitu kan. Dia bilang, setelah saya lama cambuk-cambukin diri saya, kalau saya sudah kesakitan, baru saya dengar suaranya syaitan yang akan membantu saya. Jadi jangan dibayangkan dukun penyihir itu ngambil ilmunya gampang. Rumit. Susah. Dibodoh-bodohin oleh syaitan. Tapi dari sisi lain, korinnya, pendampingnya dari syaitan, dan syaitan-syaitan yang lain juga mendukung dia, memotivasi dia supaya terjadi kemusyrikan. Terjadi kemusyrikan. Setiap kali mereka memohon sesuatu, mereka harus berikan sesajen. Mereka harus tunduk, mereka harus lakukan sesuatu. Penyihir ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi adalah penyihir yang mengikrarkan kufurnya kepada Allah. Dia mengatakan kepada syaitan, na'udzubillah, saya kufur kepada Allah. Nah ini biasanya oleh iblis, oleh pengikut-pengikut iblis, anak cucunya, dia akan diberikan banyak sekali pasukan dari syaitan. Misal, kerajaan jin di Jawa Barat ini dikasih ke dia. Dia punya banyak pasukan. Dia bisa lakukan, dia bisa perintahkan orang jin-jin ini untuk melakukan apa yang dia inginkan. Gitu kan. Misal, dia membuat orang tertarik, dia membuat laku tadi usaha, dan seterusnya. Dan ingat, syaitan pakai ilmu sihir atau tidak, mereka hanya bisa membisikkan saja. Tidak lebih daripada itu. Mereka bisa membisikkan, mereka bisa menyentuh perasaan ia, membuat takut, membuat syahwat bangkit, meredam syahwat, gitu kan? Membuat benci, mudah marah, itu semua. Atau sengaja mencari-cari kesalahan dan seterusnya. Maka syaitan akan bermain di situ. Syaitan akan bermain di situ. Tapi dia tidak bisa datang ke depan Anda, menjelma, nyekik Anda. Atau ngancam, atau narik, menyeret kita. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuka itu untuk kita. Di dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya juga ada hadis-hadis Nabi SAW. Hadis sahih di Bukhari menyebutkan, nanti hari kiamat akan keluar, ya, tiang besar di tengah-tengah neraka, diikat iblis di situ, lalu iblis akan berkhutbah kepada penghuni neraka. Dan saya sarankan, jangan dengar khutbah ini. Tidak perlu dengar, apalagi di neraka, gitu kan? Lebih baik dengar ceramah di bumi, dibongkar semua kedok mereka dan jangan ikut-ikutan sama orang-orang ini. Iblis mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitan. Allah mengatakan, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian janji-janji yang benar. Salatlah, puasalah, patuhilah aku, jangan berbuat kesukutu. Nanti dapat ini, dapat ini, dapat ini, dan Allah benar dengan itu. Wa wa'adtukum, saya juga ikut-ikut iming-imingin kalian. Gak usahlah, beginilah, nanti aja tobatnya, istirahat, tidur lebih enak, nanti kamu ngantuk, digodain. Fa'akhlaftukum, tapi saya nipu kalian, kata iblis. Ini Allah sudah bongkar buat kita di dunia, di ayat Al-Quran. Maka dia pun berkata, fala talumuni, ma'ana bimusrifikum wa ma'antum bimusrifi, saya tidak bisa tolong kalian, kalian juga tidak bisa tolong saya. Tidak bisa apa-apa. Juga dalam ada ayat juga dikatakan, fala talumuni walumu anfusakum, jangan salahin saya, salahin diri kalian sendiri. Karena kata iblis apa? Saya cuma memanggil kalian, da'utukum fastajabtum li, kalian yang ikutin saya, salah sendiri. Kenapa saya bisikin, itu perempuan, itu laki-laki, kenalan aja, gini, begitu, enggak apa-apa zina, nanti kamu mau nikah, terus dimimkan, nanti aja sholatnya, tunda enggak apa-apa, kamu puasa nanti haus, macam-macam nih. Saya cuma bisikin. kalian yang ngikutin kan? Tidak pernah kata syaitan atau iblis, saya menjelma paksa kamu zina, saya enggak pernah paksa kamu riba, saya enggak pernah paksa, saya mau bisikin, iming-imingin, takut-takutin, hanya itu saja. Tapi kalian yang menerima dari saya, gitu kan? Maka jangan salahkan diri saya. Pada saat itu orang sudah menyesal, tapi terlambat. Syukurlah teman-teman sekalian bisa mendengar dari saya sekarang. Artinya kita sudah bongkar, Allah SWT sudah bongkar buat kita semua tentang siapa itu iblis, gitu kan? Kemudian penyihir-penyihir ini, mereka yang pertama tadi mengatakan kufur kepada Allah SWT, yang kedua tingkatannya adalah yang tidak menyatakan kufur kepada Allah, tapi dia memenuhi syarat-syarat syaitan. Syaratnya misalnya dia harus minum darah dalam seminggu misalnya, atau dia harus bersemedi di tempat tertentu, atau dia harus menangkap hewan tertentu, kemudian dia tumpahkan darahnya di kuburan tertentu, di gua, dibuanglah bangkainya, dan seterusnya, gitu kan? Ada yang oleh syaitan dikatakan kamu tidak boleh sholat, atau kamu harus hinakan Al-Quran. Banyak ya cuplikan yang kita bisa dapatkan di YouTube sekarang sudah diangkat bagaimana kedok-kedok para penyihir ini dibongkar, ya, terbongkar. Yang saya tahu, yang saya biasa lihat dalam bahasa Arab, beberapa bentuk penyihir yang ditangkap di Saudi dan mereka akhirnya mengungkapkan apa yang mereka lakukan, gitu kan? Kebodohan-kebodohan, kejahilan yang akhirnya sampai mereka dikisos, dipenggal. Dan juga ada riwayat yang disebutkan bahwasanya Bajalah ibn Abdah, gubernur Umar di Irak, Umar bin Khattab lalu mengatakan, datang surat Umar bin Khattab kepada kami satu tahun sebelum beliau meninggal, tahun 22 Hijriah, tahun 23 beliau meninggal, untuk memenggal semua kepala penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Di zaman Umar bin Khattab pun ada, apalagi di zaman kita sekarang, banyak. Dan sayangnya di Indonesia ini, mereka subur sekali. Boleh iklanin di koran, boleh iklanin di TV, muncul bahkan, ya. Deddy Corbuzier, Tommy Raphael, dan semua jenisnya ini penyihir. Jangan ditonton. Gak boleh. Jangan ditonton, gak boleh. Nepuk orang tidur, suruh buat apa yang dia mau, itulah sihir. Siapa yang bilang bukan itu sihir? Bagaimana caranya? Benda dipegang, bisa dibengkokin, itulah sihir. Seperti itu penyihirnya Fir'aun lakukan. Lempar tali, berubah jadi ular. Sama orang lagi di ATM, dihipnotis, ditepuk, buat apa yang dia mau, transfer uang. Gak sadar, sama itu. Seperti itulah, itulah sihir. Gak boleh ditonton. Karena kalau tonton akan muncul perasaan kagum, perasaan ingin bertanya, apalagi kalau percaya, bahaya. Hadis tadi sudah jelaskan. Percaya bisa sampai kufur, gak boleh. Sayangnya di Indonesia, dibuat kompetisi, dibuat pertandingan untuk melahirkan penyihir-penyihir ini semua. Dan ini berbahaya sekali. Ini tidak boleh. Gak boleh didukung. Tidak boleh nonton. Bahkan saya dapat informasi sampai pada tingkat dia bisa menempelkan tangannya ke layar kamera di studio. Dan dia menyuruh pemirsa untuk menempelkan tangannya untuk disihir. Untuk bisa ditahu dirinya, untuk bisa diterka. Nah inilah semua. Cuma dikemas secara media. Tidak boleh saudaraku. Muslim tidak boleh. Harus meninggalkan semua ini. Dan berbahaya. Berbahaya. Sama halnya orang belajar tenaga dalam. Enggak ada di zaman Nabi SAW tenaga dalam. Bukan karena ilmu itu tidak ada ya. Ada. Tapi Nabi SAW tidak pakai. Kalau Nabi memang itu memang bisa, Nabi sudah pakai di Badr, di Uhud. Enak kan dorong orang mati semua. Ngapain siapin anak panah, siapin pedang. Untuk apa? Dari Jawa aja dorong orang. Subhanallah, semua yang belajar tenaga dalam atau pernah dimandikan oleh orang-orang yang tadi yang tidak bertanggung jawab di agama Allah, kecuali pada saat diruqyah pasti kesurupan. Pasti muntah, pasti bereaksi. Sedikit dibacain ayat pasti bereaksi. Tidak pernah tidak gitu. Maka ini harus hati-hati. Golongan penyihir yang kedua, dia memenuhi semua permintaan syaitan itu. Gitu kan? Permintaan apapun, tapi dia tidak mengikrarkan kufur, tapi perilakunya adalah perilaku kufur. Hati-hati. Di Indonesia, mereka karena tahu mayoritas muslim kita, maka mereka juga berpenampilan seperti ustadz dan kiai. Pakai kopiah. Pakai surban. Gitu kan? Kemudian mereka juga menggunakan nama haji. Gitu kan? Dan seterusnya. Maka ini semua adalah permainan-permainan menyesatkan manusia. Bagaimana membedakan antara da'i di jalan Allah dengan dukun-dukun dan peramal yang menggunakan istilah haji juga kiai. Yang pertama, semua ustaz dan dai yang mengikuti agama Allah tidak akan pernah meminta syarat apapun kepada Anda kalau Anda konsultasi. Syaratnya kasih fotomu dulu, misal. Syaratnya kasih pakaian, syaratnya begini, enggak ada syarat. Ustaz, saya buat dosa begini. Ini ayatnya, kamu disuruh taubat, ini hadisnya, kamu disuruh jalankan ini. Silakan pulang amalkan. Selesai. Panduan wahyu. Tapi kalau dukun pasti ada syarat. Kalau sudah minta foto, tunggu 3 hari, minum air ini dan seterusnya, ini berarti sudah ciri dukun. Walaupun pakai surban, biar imamannya 7 meter. Jangan dipercaya, enggak boleh. Yang kedua, setiap kali datang, dukun selalu meletakkan di tempat prakteknya di depan syaitan. Yang syaitan ini bisa membaca kejiwaannya manusia yang sedang datang. Karena syaitan bisa membaca kejiwaan orang. Orang kalau lagi tingkat ibadah, dia berusaha masuk untuk meredam ibadah itu. Kalau orang itu lagi muda terbuka pintu syahwat, dia akan goda pintu syahwatnya. Gitu kan? Syaitan bisa begitu. Orang ini masuk lagi berkecamuk pikirannya macam-macam masalah. Maka kata ulama yang membahas masalah alam jin ini, syaitan-syaitan yang bekerja sama sama dukun itu bekerja sama sama qorin, pendamping orang yang sedang bermasalah yang mau datang konsultasi. Disampaikanlah semua informasinya. Orang ini bermasalah sama istrinya, orang ini bermasalah di pekerjaannya, orang ini lagi ada masalah di perut, di penyakit di perutnya. Begitu masuk, begitu duduk, si dukun ini akan mengatakan, "Kamu ada masalah sama istri kamu ya? Kamu ada begini ya? Kamu ada begini ya?" Semua diungkapkan. Orang ini bodoh, dia tidak mengerti, lalu dia bilang, "Hebat nih orang. Bisa tahu masalah saya," gitu kan? Padahal dia bicara sama temannya siapapun, temannya sudah bisa tahu juga, gitu kan? Ini seperti itu, cirinya. Tidak ada ustaz yang Anda datangi yang ikuti wahyu Allah lalu dia bilang, "Saya tahu kamu masalahmu karena perutmu sakit. Saya tahu karena kamu begini." Enggak ada tebak-tebak. Bahkan kalau dia bilang, "Ustaz, saya punya masalah di perut saya." Mungkin ustaznya akan mengatakan, "Silakan konsul sama dokter." Itu kan berobat, minum obat yang halal. Kalau masih sakit boleh dengan ruqyah, bacain ayat-ayat, diajarin doanya. Tapi mereka tidak bisa menebak. Yang ketiga, dukun itu selalu menanyakan siapa nama ibu kamu. Nama ibu kandung, nama ibu. Ini supaya bertolak belakang dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Manusia dinisbatkan kepada siapa? Kepada ayah. Walaupun ayahnya kafir, kan gitu? Walaupun dalam keadaan kafir ayahnya, tetap dinisbatkan namanya kepada ayah. Maka iblis mengajarkan kepada syaitan-syaitan anak cucunya untuk mengajarkan kepada dukun-dukun harus bertolak belakang dengan hukum Allah. Tanyakan nama ibunya. Sayangnya, orang-orang yang berpendidikan pun kita di Indonesia, perbankan, orang-orang perbankan lah atau apa instansi lembaga, ditanya nama ibu kandungnya siapa. Apa hubungannya dengan nama ibu kandung? Coba, nama di KTP, nama ibu gak ditulis. Untuk apa dia mau cari tahu tentang nama ibu kandung? Tapi itu mereka tidak sadar, ini cara penyihir, gitu kan? Cara penyihir menanyakan nama ibu. Kemudian pada saat sudah konsultasi, maka akan ada hal-hal yang diberikan. Benda, tulisankah, kulitkah, kerang-kerang, sesuatu yang diberikan untuk diletakkan di bantal, ditanam depan rumah, digantung di atas pintu, tergantung permintaan. Kalau orang ini minta supaya lawan jenisnya suka, ada sihir namanya sihir mahabbah, maka selalu pointernya adalah dukun akan minta foto. Lalu foto ini diambil, kemudian dimantrain, kemudian ditugaskanlah syaitan-syaitan di situ untuk mendatangi orang tersebut. Ditugaskan. Maka disihirlah dengan mantra-mantra ini dibawa oleh syaitan tersebut, lalu syaitan itu akan mendekati orang yang sedang jadi target. Kalau ibadah dia lemah, maka mudah syaitan itu bisa masuk. Tapi kalau ibadah dia kuat, maka masih ada batasan. Artinya masih bentrok dengan syaitan itu. Bahkan tidak jarang syaitan-syaitan ini akan pulang dan menyampaikan kepada para dukun, kalau ini bukan kelas saya nih, orangnya ibadahnya begini. Maka dikirimlah dukun oleh dukun tersebut jin yang lebih kuat, gitu kan? Seperti itulah kurang lebih permainannya. Maka nanti orang ini akan sering didatangi dalam mimpi supaya dia bermimpi dia suka atau dia mimpi berhubungan biologis sama orang yang menyihirnya, atau misalnya dia selalu sedikit melihat, satu kali sudah melihat, maka dia selalu terbayang, selalu ingin berhubungan, selalu ingin begini dan seterusnya. Ini namanya sihir mahabbah. Salah satu jenis sihir yang memang paling banyak terjadi. Dan itu cirinya adalah pasti minta foto. Kalau sekarang, gitu kan? Pasti minta foto, minta nama. Dan umumnya orang yang datang ke dukun pasti foto dia juga diminta. Karena dukun menjadikan dia sebagai sasaran duit. Sumber untuk selalu datang. Dia pun disihir. Dia tidak sadar. Dia pikir dia cuma ini dukunnya cuma bantu sihirin si lawan jenis. Tidak. Dia juga disihir. Setiap saat dia bisa datang dan ingin penasaran bertanya lagi. Dan di sini dukun bermain. Pada saat misalnya dibayar misalnya 5 juta rupiah. Masuk, datang ke saya. Diselesaikanlah apa yang dia inginkan dengan syarat ini, dengan syarat itu. Nanti si dukun ini kalau butuh duit, dia akan perintahkan syaitan tersebut untuk berhenti. Membuat si lawan jenis ini suka, tiba-tiba ribut, dia datang lagi, konsultasi lagi, bayar lagi. Seperti itulah permainan mereka. Ya. Ini namanya sihir mahabbah. Ciri-cirinya selalu ada kecenderungan yang tidak normal dari kita kepada lawan jenis. Gitu kan? Dan lawan jenis ini kita tahu bukan orang soleh. Nggak ada hubungannya dengan agama. Selalu begitu. Karena orang beragama pasti tidak akan ke situ. Ada sihir yang kedua, sihir firaq namanya. Sihir perpisahan. Ini seringkali kalau ada orang yang iseng mau masuk rumah tangga orang lain. Dia suka dengan suaminya atau suka dengan istrinya. Tergantung. Kemudian dia datang kepada orang-orang yang tidak pintar ini minta tolong. Kemudian diserahkanlah sesuatu. Dan ini sihirnya akan terjadi, akan mudah kalau ada sesuatu yang diambil dari suami istri itu. Pakaiannya kah, rambutnya kah, apa saja. Diambil, dijadikan sebagai buhul, mantra-mantra yang bisa digunakan atau dipegang sebagai pos-pos mengirim syaitan kepada orang-orang ini. Nanti cirinya sering bertengkar rumah tangganya tanpa sebab, tidak ada apa-apa. Terganggu lagi, sering ribut, sering curiga, sering cemburu buta, sering ini, sering itu. Ini semua ciri-ciri dari sihir firaq. Pasti akan terpisah. Upayanya untuk memisahkan itu terus, non-stop. Kadang-kadang masalah kecil sudah cukup untuk memicu perpisahan tersebut. Ada juga sihir yang digunakan, ini sihir lebih cenderung. Sebagian ulama dalam bahasa Arab mengatakan sihir qatl, pembunuhan. Jadi misal, dia syaitan ini akan diutus oleh jin-jin ini, lalu dia coba menyakiti orang itu. Dengan cara misal, dimantra-mantrain fotonya lalu dibakar, sehingga dia sering kepanasan. Atau syaitan datang menakut-nakuti dia dengan beragam macam penyakit. Maka dia was-was, dia kena penyakit ini, dia muka penyakit itu. Yang sering kami temukan di lapangan adalah yang paling umum, penyakit-penyakit kanker. Penyakit-penyakit yang dianggap berat. Ya. Terus merasa diri akan mati. Gitu. Selalu mimpi kuburan. Selalu mimpi ketakutan. Selalu ketakutan kalau sendiri. Nah ini semua upaya dia untuk masuk ke masalah pembunuhan. Tapi dia tidak bisa bunuh tusuk langsung. Syaitan gak bisa lakukan itu. Tapi dia hanya bisa datang menakut-nakuti orang ini. Dan ini juga kadang-kadang dia sering ketindihan. Gitu kan? Kalau dia lagi tidur. Maka ini juga termasuk sihir yang ada. Ada sebuah riwayat riwayat Bukhari berbunyi, pernah ada sahabat menangkap seekor tikus. Lalu tikus tersebut dipegang oleh sahabat tadi. Dibawalah ke depan Nabi SAW menjelang waktu sholat subuh. Ya Rasulullah, ini tikus saya tangkap. Saya apain nih? Boleh gak saya bunuh? Waktu itu beliau belum tahu hukumnya. Maka Nabi SAW waktu lagi mau menerangkan hukum, tikus itu diletakkan oleh sahabat tadi, tidak sengaja lepas dari pegangannya. Lalu di Nabi SAW punya tikar yang dipakai sholat, ada seperti penerang, kalau kita mungkin lilin sekarang ya, obor kecil, api, yang tikus itu sentuh, kemudian jatuh obor tersebut, yang kecil tadi di dekat Nabi SAW, lalu membakar tikar Nabi. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan mencelakakan kalian dengan menunggangi hewan seperti ini. Jadi syaitan tidak bisa langsung membakar rumah kita, tapi dia bisa menunggangi tikus misalnya yang membuat penyebab disentuh akhirnya kebakar. Seperti itulah. Jadi dia cuma bisa lakukan. Dia tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Karena ada batasan-batasan dari Allah Azza wa Jalla yang dia tidak bisa tembus. Gitu kan? Makanya diantara sihir. Ada sihir yang keempat adalah sihir yang biasa dikatakan sihir tijara. Ya. Sihir tijara ini bisnis. Orang mau supaya atasannya suka seperti pembantu membawa sesuatu untuk tuannya. atau misalnya pegawai kepada atasannya, atau misal supaya dia dapat jabatan lebih tinggi, atau misal supaya dagangannya laris. Nah ini semua ciri-ciri buhulnya banyak. Ada rambut yang diikat-ikat, dililit, kemudian dimantrain, disuruh taruh di tempat tertentu. Ada boneka, ya seperti boneka syaitan yang hitam, yang macam-macam, berambut lah. Dengan alasan ini dari kuburan, rambutnya rambut asli. Dengan beragam macam hal lah. Cukup banyak foto buhul-buhul, Anda bisa klik. Mungkin ada di Google tentang foto-foto buhul-buhul ini. Itu cukup banyak. Dan ini semua adalah buhul-buhul yang memang disiapkan untuk itu. Yang sering kali keris, gitu kan. Kemudian kayu-kayuan, ya, beragam macam kulit-kulit, kerang-kerang dan beragam macam hal yang memang diberikan kepada orang ini, gitu kan? Kemudian diletakkan di tempat usaha tersebut dan di situ setiap buhul apapun sifatnya, cincinkah yang sudah dimantrain, kertaskah yang dikasih dijahit-jahit atau apa saja, tulisan-tulisan jangan terpengaruh dengan tulisan bahasa Arab. Bukan berarti bahasa Arab berarti sudah zikir atau ayat Al-Quran. Karena banyak sekali tulisan bahasa Arab yang nyatanya adalah buhul. Yang nyatanya adalah buhul. Saya temukan di dekat rumah saya masjid. Dan ada masih ada foto di HP saya. Sebuah buhul yang besar sekali. Tulisannya kalau Anda tidak mengerti bahasa Arab susah untuk menangkapnya. Tapi Anda akan mengatakan, oh ini ayat Al-Quran. Maka saya baca awalnya, saya baca. Dan saya ikutin ada ayat kursi di situ. Ada surah-surah beberapa potong-potong ayat Al-Quran. Lalu dibuat lingkaran 4 besar, di bawahnya ada gambar kotak-kotak, ada angka-angka yang ditambah-tambahkan, dan seterusnya, ini ciri buhul. Kemudian ditulis dari situ dalam bahasa Indonesia tapi diarabkan. Ini yang taruh di rumahnya tidak akan masuk pencuri, tidak akan ribut suami istri, tidak akan ada begitu. Dan di situ tertulislah bahasa-bahasa sihir yang pada saat itu saya sempat baca tapi sulit untuk difahami maknanya ya. Tidak jelas. Itu ditempel di masjid, di musola, ada di condet. Semoga Allah berikan hidayah. Dan banyak orang seperti ini, nempel-nempel di rumahnya, di usahanya. Jangan pernah terpengaruh. Tidak ada dalam Islam itu kertas bisa memberikan apa-apa. Saudaraku, kalau di rumah antum, antum pajang ayat kursi sebesar tembok kita di belakang saya ini, 10 kali 10 meter kalau perlu, tidak akan bisa ngusir syaitan. Kalau ngusir syaitan itu kalau dibaca, nggak bisa. Fisik Al-Quran. Mau tahu kalau ada setan atau enggak? Coba kalau enggak bisa tidur malam, ambil Al-Quran terus baca. Ngantuk enggak kira-kira? Dari mana ngantuknya? Tadi kalau tu belum baca Quran, enggak ngantuk. Itulah tiupan syaitan. Dia datang. Gitu kan? Dia datang untuk itu. Jadi fisik Al-Quran itu enggak bisa. Enggak bisa mengusir syaitan. Tulisannya enggak bisa mengusir. Kalau dibaca baru. Gitu kan? Jadi kalau ada sinetron atau film yang menggambarkan Indonesia, kalau pegang Quran kemudian syaitannya terbakar itu enggak benar. Enggak ada itu. Harus dibaca baru bisa. Memang sudah seperti itu. Insya Allah sebentar kita lanjutkan lagi beberapa poin kemudian baru kita buka pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi kita sudah panjang lebar jelaskan tentang apa itu sihir dan sumbernya dari penyihir, dan penyihir ini belajar dan ambil dari mana, syaitan. Dan kita sudah panjang lebar juga menjelaskan siapa itu syaitan, bagaimana interaksi mereka, jenis-jenis sihir. Lalu apa kira-kira yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Yang pertama adalah seorang muslim hanya menggantungkan nasibnya, permohonannya, ketundukannya, apa saja hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah diberikan cara dengan doa dan ikhtiar. Kalau Anda ingin seseorang suka dengan Anda, tidak perlu menggunakan permainan di belakang layar. Dalam Islam bukan aib seseorang mengatakan saya tertarik dengan Anda dan saya akan menikah dengan Anda. Tidak ada yang aib di situ. Sampaikan apa adanya. Dan kita sudah disampaikan juga dalam agama kita kriteria. Bagi laki-laki mendahulukan agama wanita. Bagi perempuan mendahulukan agama dan akhlak laki-laki. Sudah diberikan gambaran. Tinggal jalanin, berdoa, ikhtiar. Selesai. Tidak butuh yang lain. Simpel sekali, mudah. Dan insya Allah dengan cara itu kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak butuh sihir mahabbah itu. Kita tidak butuh memisahkan suami istri. Kita sudah tahu kalau seorang wanita sudah menjadi istri seorang laki-laki, tidak boleh, haram untuk diganggu. Enggak boleh dipisahkan. Tidak boleh sama sekali. Udah, masih banyak wanita yang lain. Kenapa harus ganggu istrinya orang? Enggak perlu. Akhirnya menggunakan sihir. Ini tidak boleh. Termasuk tidak boleh menyakiti orang. Kalau ada orang yang berbuat salah dengan kita, misal dia menggunjing, dia memfitnah, sudah saya ajarkan faedahnya. Dalam agama kita, jangan balas keburukan dengan keburukan. Jangan orang ghibah kita ghibah, jangan orang fitnah kita fitnah. Kalau ada orang yang ajak saya bertengkar, Ustaz, tinggalkan. Tidak usah dilayani. Ribut, ngoceh, tinggalin aja, ya sudahlah, terserah kamu. Kalau kita diserang, boleh membela diri. Tapi dalam Islam tidak boleh ribut, bertengkar. Bahkan sudah pernah kita jelaskan di pertemuan yang lalu masalah membunuh, hadis Nabi SAW. Kalau dua orang muslim saling mengangkat senjata, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua di neraka. Ada. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang membunuh wajar masuk neraka. Orang yang dibunuh, apa kira-kira alasannya? Kata Nabi SAW, kalau dia tidak terbunuh, dia akan membunuh rivalnya. Dia akan bunuh lawannya tuh. Maka dua-duanya masuk neraka. Jadi enggak ada pertengkaran bagi seorang muslim. Sudahlah, tinggalkan aja orang yang mau ribut. Gitu kan? Biasanya orang yang dendam dengan seseorang akhirnya ke orang-orang tidak pintar tadi, lalu terjadilah sihir qatl tadi. Sihir yang ketiga, gitu kan? Kemudian juga sama, untuk melariskan usaha, untuk mendapatkan jabatan. Islam sudah pandu dan sederhana kok. Kuasai ilmunya. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin sesuatu di dunia, apapun yang berhubungan dengan prestasi dunia, dia harus punya ilmunya. Dan siapa yang ingin akhirat, masuk surga, selamat dan neraka, dia harus punya ilmu. Dan siapa yang ingin keduanya, dia harus punya ilmu. Kuasai ilmunya. Ingin usaha maju sukses, baca tentang usaha itu. Usaha hotel kah, usaha restoran kah, usaha toko kah, apa saja. Baca tentang itu, lalu dalamin, kelutin, praktikin. Udah. Jadi kita dengan ilmu, kemudian kita ikuti dengan hukum-hukum yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Tidak boleh ada riba, tidak boleh mencuri, tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada kezaliman, gitu kan? Sudah ada hukum-hukumnya. Maka itu sudah cukup buat kita. Sudah cukup. Jadi kita kuasai ilmunya dan kita profesional dalam pekerjaan, insya Allah akan naik jabatan tuh. Produk yang kita jual benar, modalnya halal, sistem yang kita pakai jauh dari yang haram, laku produknya, enggak usah khawatir. Banyak contoh orang-orang beriman kaya raya dari zaman sahabat sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Gitu kan? Subhanallah, orang yang pakai cara-cara sihir ini pasti hanya akan ada batas tertentu, di mana nanti terakhir dia sakit, dia susah, cerai suami, cerai dengan istrinya, cerai dengan suami, beragam macam cobaan yang datang. Dari segala macam bentuk sihir ini pun tidak dibutuhkan, tolak, nggak perlu. Kita orang beriman sudah punya panduan yang sederhana, simple, mudah. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang masalah sihirin dari syaitan. Surah Al-Baqarah 102, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Syaitan-syaitan itu sudah jelas kafir kepada Allah. Jangan diikutin. Jangan sengaja dipanggil-panggil. Jangan minta tolong. Kalau datang usir. Sudah diajarin. Karena merekalah yang pertama-tama mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menekankan masalah itu. Tidak boleh sama sekali. Lanjutan ayat juga masih di 102, Allah SWT mengatakan walakin walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka, orang-orang yang belajar sihir itu, yang mengambil ilmu dari syaitan, meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, tidak adalah baginya keuntungan di akhirat. Mereka tahu sebenarnya. Nanti di akhirat mereka akan merasakan dan mendapatkan sesuatu yang berat, tidak boleh. Kata Imam Az-Zahabi, kita menyaksikan banyak di antara orang-orang yang sesat masuk dalam ilmu sihir dan mengira bahwa itu hanya haram saja. Dan tidak menyadari bahwa sihir adalah suatu kekufuran. Karena itu mereka masuk mempelajari as-simiyah, salah satu jenis ilmu sihir ini, tapi dalam bahasa Arab. Dan bahkan melakukannya, padahal itu murni sihir. yang mengikat perasaan antara seorang suami istri adalah sihir. Misal, ada suami ingin istrinya cinta sama dia atau istri ingin suaminya cinta, lalu dia pergi ke dukun minta agar disatukan, gitu kan, supaya lebih suka, lebih cinta. Ini ada reaksi, tapi pasti nanti ujungnya juga cerai. Ya. Karena memang sihir itu syaitan. Apa yang kita tujukan, dia berikan beberapa saat, dia berusaha beberapa saat, kemudian setelah itu akan terjadi perceraian. Pasti, karena dia memang targetnya biar tidak ada sihir menceraikan manusia. Begitu pula cinta dan benci kepadanya, kepada pasangan yang disengaja didatangkan dari melalui orang-orang yang tidak pintar ini, maka sama sihir. Dan hal-hal yang serupa yang terwujud, yang berwujud kalimat-kalimat yang tidak dikenal maknanya, kebanyakan adalah syirik dan kesesatan. Hukum had, had ini adalah hukum cambukan, ya, atau penggal, atau hukuman dengan pedang. Atas orang yang melakukan sihir adalah dibunuh, karena sihir itu adalah kufur kepada Allah, atau menyebabkan kekufuran. Nabi SAW menjelaskan, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan, salah satunya adalah sihir. 7 dosa yang membinasakan, tidak akan pernah memberikan keberuntungan. Juga Nabi SAW mengatakan, bagi orang yang melakukan sihir ini, diriwayatkan di dalam hadis, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam Kitabul Hudud, haddus sahir darbatun bisayf, yang sudah saya sebutkan tadi, hukuman bagi penyihir adalah dipenggal dengan pedang. Bajala bin Abda berkata, ini tadi juga sudah saya jelaskan, atana kitabu Umar radhiyallahu anhu kabla mauti di sana, aniktulu kulla sahirin wa sahira. Telah datang surat Umar radhiyallahu anhu kepada kami 1 tahun sebelum wafatnya, yang isinya hendaklah kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Tentu beda ya, kalau misalnya ada penyihir taubat nih, dia tadinya belum tahu hukum, kemudian dia taubat. Pada saat dia taubat, tidak ketangkap dia praktek, maka diterima taubatnya. Tidak ada had. Tapi kalau ketangkap praktek, gak ada alasan. Karena penyihir pasti berdusta. Gak mungkin. Dia bilang mau taubat itu sudah gak dipercaya dalam agama. Dipenggal. Urusan dia taubat sama Allah SWT. Tapi kalau tidak ketangkap dia praktek, lalu dia taubat, ada penyihir-penyihir yang meninggalkan, lalu kemudian mengikuti wahyu Allah, maka itu dimaafkan. Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau bersabda, "Salasatun la yadkhulul jannah, mudminu khamrin, wa qati'u rahimin, wa musaddiqun bis-sihr." 3 orang yang tidak akan masuk surga. Di sini sebagian ulama mengatakan kalau dia tetap muslim, maka dia masuk neraka dulu. Kalau dia percaya, menganggap ini adalah hal yang oke-oke saja, Allah tidak larang dan seterusnya, memungkiri hukumnya, maka kufur. 3 orang tidak akan masuk surga. Pecandu minuman keras, orang yang memutus tali silaturahim, dan orang yang membenarkan sihir dan mempraktekannya. Kemudian dari Ibnu Mas'ud juga radhiyallahu anhu bahwa secara marfu, dan ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, kata beliau, ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwalatu syirkun. Jampi-jampi, tamima, biji-bijian yang biasa dikalungkan oleh orang-orang jahil pada diri mereka atau anak-anak mereka atau binatang ternak mereka, dengan alasan biji-biji itu bisa memberikan manfaat, lalu meniupkannya bahasa-bahasa yang aneh ke benda tersebut, lalu ditunggangi oleh syaitan. Itu namanya tamaim atau tamima. Kemudian tiwala juga adalah sesuatu yang digantungkan dalam bentuk kertas kah, kulit kah, ya. Ini di dalam tubuh atau di sekitar makanan, minuman yang diniatkan untuk memunculkan cinta atau rasa suka, gitu. Maka itu namanya tiwala. Kata Ibnu Mas'ud, syirkun, perbuatan syirik. Di sini lafaz hadisnya dikatakan ar-ruqa. Ar-ruqa adalah lafaz lama jamak daripada ruqyah. Salah satu nanti metode pengobatan yang saya katakan tadi, orang muslim harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu metode yang pertama. Dia hanya menggantungkan nasibnya, permintaannya, permohonannya, hajatnya kepada Allah. Dan semua sihir tadi 4 macam ditolak, enggak perlu. Yang kedua, dia selalu menggunakan untuk pengobatan dirinya apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat Al-Qur'an, sering membaca Al-Qur'an, dan juga doa-doa yang diajarkan dan zikir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan ruqyah. Dikenal dengan ruqyah. Saya malam ini membawakan Anda semua tuntunan doa ruqyah untuk orang sakit, mengobati guna-guna dan sihir. Ini ditulis oleh Sa'id ibn Wahf, ibn Wahf Al-Qahtan, diterjemahkan bahasa Indonesia. Buku kecil bisa dikantongin. Dan kemudian di sini lengkap semua doa-doa ruqyah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an dan juga doa-doanya. Ini saya selalu sarankan di pengajian saya dikantongin. setiap merasa enggak enak atau ada keluarga yang memang terkena sihir, kesurupan, tinggal dibacakan saja yang ada dalam sini sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga termasuk yang dipandukan. Orang yang berobat dengan ayat Al-Qur'an, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dipastikan sembuh. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam riwayat Bukhari Muslim dijelaskan pernah kena sihir. Dan beliau disihir oleh seseorang Yahudi yang pada saat itu mengambil rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengikatnya di sebuah batang pohon kurma yang tua, lalu kemudian memantra-mantrainya. Yang terjadi dalam riwayat ini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat lupa apakah beliau sudah mendatangi istrinya atau belum. Jadi Nabi SAW tidak ingat malam ini giliran siapa, dia harus menginap di mana, nanti diingatkan oleh istri. Dan itu terjadi sebulan. Sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah berikan petunjuk dengan datangnya dua malaikat kepada Nabi SAW. Dalam hadis ini dikatakan satu di kepala dan satu di kaki. Lalu berkatalah malaikat yang di kepala Nabi SAW, kenapa orang ini? Yang di kaki menjawab, orang ini kena sihir. Lalu ditanya, siapa yang menyihirnya? Lalu yang di kaki menjawab, si fulan, ada orang Yahudi. Kemudian ditanyakan lagi, ya, apa yang diambil darinya? Maka yang di kaki mengatakan rambutnya dan potongan sisirnya. Lalu yang di kepala tanya, di mana diletakkan buhul tersebut? Lalu dikatakan, diletakkan buhul tersebut ya, di sebuah sumur di suku Za'far di Madinah. Maka Nabi SAW pun bangun keesokan harinya, kemudian mengajak Zubair dan Ali radhiyallahu anhuma untuk datang dan membongkar sumur tersebut, lalu menemukan buhulnya, lalu Nabi SAW memusnahkannya. Tapi ini Nabi SAW contohnya. Kata para ulama, Nabi SAW dikenakan sihir di sini bukan karena kurangnya ibadah beliau, tidak. Tetapi Nabi SAW memang sebagai contoh buat kita, artinya itu bisa terjadi bagi orang-orang yang beriman. Bahkan seringkali pada saat ada proses ruqyah, pembacaan ayat-ayat ruqyah, ada orang yang banyak membaca Al-Quran, bahkan ada orang yang sholat 5 waktu, itu juga kena, gitu kan. Ternyata ada sihir-sihir tertentu. Kadang-kadang sebelum mengenal pengajian, sebelum taat kepada Allah, dia pernah dulu melakukan sihir-sihir ini. Bahkan pernah ada suami istri 6 tahun menikah, setiap hari bertengkar, setiap hari istrinya minta cerai. Pada saat salah satu teman saya, yang saya pernah undang ke sini dan beliau pernah ngisi pengajian, Ustaz Sahal, mengatakan saya ngerukyah dia. Kemudian saya temukan, dia bilang sama saya temukan Ustaz, waktu si istri kesurupan waktu lagi dibacain ayat, saya tanya, siapa yang kirim kamu? Dia tunjuk ke arah suaminya. Lalu saya tanya suaminya, bapak pernah sihir istrinya? Wah, enggak pernah. Masa saya sihir istri saya sendiri? Kata teman saya ini, coba bapak ingat-ingat, mungkin sebelum nikah. Gitu. Dia diam saja, dia mengatakan, oh iya, sebelum nikah dulu saya pernah datang ke dukun supaya orang ini mau nikah sama saya. Ternyata gara-gara itu 6 tahun ribut. Bayangkan kalau dia tidak paham kalau itu kena sihir, mungkin sudah cerai. Berapa banyak orang yang begitu, baru nikah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun sudah cerai. Berapa banyak terjadi itu? Karena permainan-permainan seperti ini. Kadang-kadang mereka berdua, suami istri yang melakukan itu. Suami istri yang melakukan, dan ini semua tidak dibolehkan. Di sini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan ketahuilah bahwa banyak di antara dosa-dosa besar, bahkan mayoritasnya kecuali sedikit darinya, yang tidak diketahui oleh banyak orang dari umat ini bahwa ia haram, di mana peringatan keras dan ancaman tidak sampai kepada dirinya. Maka pada orang yang seperti ini terdapat rincian hukum dan vonis, di mana ulama seharusnya tidak terburu-buru memvonis terhadap orang-orang yang tidak mengerti, akan tapi bersikap lemah lembut kepada mereka dan mengajarkannya dengan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada dirinya. Jadi kalau misal ada orang yang datang di pengajian mengatakan, oh saya pernah ikut, saya pernah ke dukun nih Ustaz, ini buhul yang saya pernah terima. Gak boleh dikatakan, kamu kena pernah ke dukun maka kau juga dipenggal. Itu bukan begitu hukumnya. Dia sudah mau menyerahkan, dia mau taubat, ya sudah. Ada dukun datang, saya bekas dukun, saya mau taubat kepada Allah sekarang. Tidak kedapatan praktek, terima, silahkan. Silahkan taubat, tinggalkan semua itu. Bersihkan diri Anda, tinggalkan semua buhul-buhul itu. Maka itu dibolehkan. Ini yang beliau katakan. Tapi kalau ada orang dasarnya, orang itu memang penyihir. Memang itu adalah profesi dia. Dan dia menganggap itu adalah sumber kehidupannya. Dia terbiasa berbuat kemusyrikan. Terbiasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memang memisahkan suami istri, mengganggu kehidupan orang lain, sengaja untuk merusak ya, hubungan antara orang tua dengan anak atau teman sama temannya, maka hukum orang ini, apalagi kalau ketangkap dia sedang praktek, maka dipenggal dan berlaku padanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seyogyanya bagi seorang hamba yang tidak pernah kena sihir atau tidak pernah ikut-ikutan sihir ini memanjatkan puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, karena memang dia aman dari syaitan. Siapapun yang pernah berinteraksi dengan sihir ini, kemudian dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan di dalam dirinya ada pintu-pintu di mana syaitan bisa masuk keluar kapan saja. Seperti ada jendelanya. Atau orang-orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sihir tersebut sangat mudah untuk masuk dan keluar dari tubuhnya atau ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, seseorang yang kena sihir, maka sebaiknya dia meninggalkan semua bentuk-bentuk sihir yang pernah dia lakukan secara pribadi atau jimat-jimat yang dia simpan. Kemudian yang kedua, dia mengobati dirinya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa yang diajarkan Nabi SAW yang dikenal dengan ruqyah syar'iyah. Terakhir kita tutup dengan cara meruqyah. Cara meruqyah dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran pilihan, dan di buku panduan ini, tentu saya tidak bisa baca semua, karena ini lumayan, cukup panjang, dan saya akan baca pertanyaan tentunya. Nanti antum milikin saja bukunya. Maka buku di dalam sini ada ayat-ayat ruqyah. Dibacalah ayat-ayat ruqyah tersebut, ditiupkan ke telapak tangan, lalu diusapkan ke tubuh. Seperti misalnya Nabi SAW diambil oleh ulama dalilnya kalau mau tidur selalu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, meniup telapak tangan, lalu mengusap tubuh beliau. Gitu kan? Dari hasil tiupannya. Maka ini berarti meniup tiupan, dan ada beberapa sahabat yang memang mempraktikkan ya ruqyah ini. Nabi SAW juga melihat ada sahabat yang pernah ya kesurupan, masuk syaitan. Maka Nabi SAW mengambil pelapa kurma lalu menepuk badannya sambil mengatakan, keluarlah wahai musuh Allah, ukhruj ya adu Allah, dengan kalimat itu. Maka akhirnya sahabat tersebut sadar, gitu kan, yang tadinya sempat ada syaitan di badannya. Karena sahabat juga adalah manusia, gitu kan. Nah, itu bisa terjadi. Ini sebagai contoh buat kita. Maka berarti boleh menggunakan kayu atau sesuatu benda yang memang tidak haram untuk ditepukan. Bukan niatnya menyakiti orang yang sedang kena sihir, tapi untuk menyerang si syaitan tadi. Ayat-ayat Al-Quran yang diniatkan untuk ruqyah, yang dibaca, harus diniatkan ruqyah. Karena sebagian besar ulama mengatakan kalau ayat-ayat Al-Quran hanya dibaca saja, bukan niat ruqyah, maka fungsinya sebagai bacaan. Tapi kapan diniatkan ruqyah? Ruqyah itu berarti kita menyerang syaitan dan sihir yang sedang ada. Bahkan penyihir itu pun kena. Ya, penyihir itu pun kena kalau dibacakan ayat terus-menerus. Gitu kan? Apalagi kalau diniatkan memang menghukum mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala punya cara dengan itu. Maka bisa kita meruqyah diri kita sendiri, dan teman-teman bisa praktekin di rumah pada saat pulang. Kalau mau tahu saya ada sihir atau tidak, atau mungkin kita pernah kena sihir atau tidak, maka bisa. Atau tadi indikasi-indikasi ada, sering mimpi buruk, sering gelisah tidur kalau malam, cenderung dengan seseorang yang tidak normal, gitu kan, dan seterusnya ya. Maka ini kita harus ya membaca ayat tersebut, lalu meniupkan telapak tangan, lalu diusap dari kepala sampai di kaki dengan diniatkan meruqyah. Kalau terjadi reaksi misal tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba mual, tiba-tiba sendawa, tiba-tiba mau buang air besar, buang air kecil, mules perutnya, kesemutan anggota tubuh tertentu yang tersentuh, maka ulangin bacaan ayat-ayat ruqyah, tiup lagi ke telapak tangan, diusap terus di bagian tempat yang terganggu, terus menerus, gitu kan. Tentu kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, ada orang yang diruqyah sekali sembuh, ada orang yang diruqyah berulang kali tidak sembuh-sembuh, gitu kan. Tapi ulama mengatakan orang yang diruqyah dan tidak sembuh, dia harus memperbaiki dirinya. Ada masalah dengan dirinya itu. Karena mungkin dia sendiri keyakinannya kepada Allah masih kurang, dia sendiri masih suka takut-takutan sendirian, dia sendiri memang punya masa lalu yang tidak baik, ya mungkin dia pernah takut-takut sebelumnya, gitu kan. Mungkin dia memang punya persepsi apa, mungkin orang tuanya suka takut-takutin, atau mungkin dia pernah belajar ilmu-ilmu tenaga dalam, pernah dimandikan lah, direndam dengan 7 macam kembang dan beragam macam cara ini semua, maka tentu ada masalah. Kemudian bisa juga meruqyah orang-orang, anak kecil yang sedang sakit, gelisah, tidak bisa tidur malam, gitu kan, atau orang yang mengeluh, bisa dibaca ruqyah. Tapi tentu lebih efektif kalau seseorang meruqyah dirinya sendiri, karena dia tahu kapan dia merasa nggak enak, dia tinggal tiupkan telapak tangannya dengan air-air lalu diusap ke tubuhnya. Bisa juga meruqyah air minum, dibacain ayat-ayat ruqyahnya kemudian ditiupkan ke dalam air, kemudian diminum dan diusapkan ke badan. sebagian ulama diantaranya Syekh Bin Baz menyebutkan bolehnya dipakai mandi air ini dan juga disiram di sekitar rumah yang dirasa tidak nyaman. Dan itu harus rutin dikerjakan, diikuti dengan keyakinan sampai Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya. Jadi enggak bisa diberhentikan semestinya, harus rutin. Yani insyaallah sepertilah orang kalau sedang sakit, ada yang 2 minggu minum obat, ada yang sebulan minum obat, mungkin ada yang setahun, kita tidak tahu. Tergantung Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Tapi kalau belum sembuh juga, dia harus bermuhasabah. Kemungkinan besar ada masalah-masalah dalam diri dia, terutama hatinya yang harus dibersihkan dari penyakit-penyakit. Karena kalau hati seseorang itu busuk, rusak, maka akan membuat syaitan bisa masuk ke dalam tubuh, dalam hati. Walaupun sudah diruqyah, syaitannya pergi, datang syaitan yang lain. Terus menerus begitu. Karena memang dia tidak memperbaiki dirinya. Allahu a'lam. Nah ini ruqyah. Jadi bisa dibacakan di air. Dan beberapa hal juga yang dihubungkan dengan masalah sihir, cara pengobatan, selain membaca ruqyah, diikuti dengan doa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disembuhkan, juga ikhtiar dengan yang lainnya. Di antaranya sunnah Nabi SAW adalah menggunakan daun bidara. Daun bidara ini biasa dikatakan apel India di Indonesia. Bisa dibeli, ditanam di rumah antum. Kalau tidak punya halaman bisa pakai pot. Dan dia pohon yang masya Allah ya sangat baik. Pohon itu bisa diketik di Google, lihat fotonya pohon bidara. Tanya di penjual-penjual pohon, insya Allah mereka tahu. Harganya tidak mahal, mungkin satu pot sekitar 75-100 ribu. Atau mungkin ada juga yang kalau sudah lebat mahal. Tapi yang jelas insya Allah tidak akan lebih dari harga-harga yang melampaui sampai di atas 500 ribu misalnya. Itu tidak akan sampai ke sana kalaupun besar sekali atau bermanfaat atau memang sudah berbuah. Buahnya seperti apel berwarna hijau seperti apel malang dan rasanya manis. Daunnya sunnahnya diambil 7 lembar. Dan subhanallah setiap kali dipetik daunnya hari ini misalnya besok sudah tumbuh lagi daunnya. Dengan hikmah Allah SWT. Daun bidara dipakai 7 lembar. Sunnah Nabi SAW dipakai 7 lembar. Dan di zaman Nabi SAW dihancurin ya dengan 2 buah batu. Kalau kita sekarang mungkin menggunakan ulekan atau di blender juga bisa. 7 lembar ini ditaruh di air minum, ditaruh di air yang akan diusapkan di badan. Ini insya Allah termasuk sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi juga mengkonsumsi kurma ajwa Madinah. Ajwa tapi dari Madinah. Gitu kan? Dari kota Madinah. Maka ini hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang memakan pada pagi hari 7 butir kurma ajwa Madinah, dia tidak akan kena sihir. Sebagian ulama mengatakan dia akan tersembuhkan dari sihir. Riwayat lain mengatakan juga tidak akan kena racun. Tidak akan kena racun. Maka ini juga termasuk metode pengobatan yang semestinya memang dilakukan. Allahu a'lam, ini yang berhubungan dengan masalah bahasan kita. Semoga insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan informasi kepada antum semuanya dan juga memudahkan menyelamatkan kaum muslimin dari masalah ini. Kesimpulannya, tidak boleh interaksi sama sihir. Ini pertanyaan sebanyak ini berhubungan sihir bukan ini? Hah? Masya Allah. Saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan saja ya, sesuai dengan bahasannya, supaya ini terlalu banyak soalnya. Apakah nama buah huldi itu sahih? Karena anda pernah dengar hal tersebut bukan namanya. Allahu a'lam ya, kalau memang ada yang lain. Saya cuman sepengetahuan saya itu disebutkan dalam beberapa buku tafsir, gitu kan. Kalau memang ada riwayat yang menjelaskan itu tidak benar, ya berarti keliru. Kita tarik perkataan itu ya. Ini sebatas pengetahuan saya saja. Jadi ini keterbatasan saya, kalau emang saya sebutkan itu salah, saya beristighfar kepada Allah. Kalau emang antum temukan riwayat yang sahih, kalau yang saya temukan dalam beberapa buku tafsir disebutkan memang kalau ada nama buah ini gitu. Apakah benar jin nanti ada yang masuk surga? Apakah nanti kita bisa bersama saudara mukmin kita dari golongan selain manusia? Yang saya tahu iya. Jin-jin beriman itu akan masuk ke dalam surga. Kalau tidak, maka tidak ada makna daripada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku. Tidak akan ada makna daripada surah jin yang menjelaskan tentang adanya jin-jin yang beriman dan mereka beriman pada risalah Musa, mereka beriman pada risalah Isa, pada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada dan mereka masuk surga. Tapi apakah nanti kita akan ketemu di surga? Allahu a'lam. Yang saya tahu adalah dalil yang umum menyampaikan kalau ahli surga bisa saling ketemu. Tapi dalam hadis ini disebutkan orang-orang yang saling kenal di dunia memang. Umumnya manusia. Misal sama adiknya, sama kakaknya, sama temannya. Dia ingin ketemu. Dalam sebuah riwayat dijelaskan. Dia tinggal memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengantarkan dia ke istana orang yang sedang jadi target. Gitu kan? Ini yang ada manusia. Tapi apakah interaksi sama jin saya tidak tahu. Belum pernah saya temukan dalilnya. Bagaimana dengan bisikan syaitan yang datang saat sholat, namun isi bisikan tersebut adalah berupa solusi atau jalan keluar ya, kita ke depan. Jadi seperti sebuah solusi tautis yang datang ke kita, dan kadang itu benar dan jujur. Itulah permainan syaitan ke Anda. Mengingatkan kunci, mengingatkan janji, mengingatkan benda yang lupa taruh di mana. Akhirnya nanti setiap kali ada benda hilang kita sholat, sholatnya kena benda hilang, mau tahu gitu kan? Itulah permainan syaitan. Jadi itu semua permainan tidak boleh dipercaya. Ya, kalau masalah benar ya karena kebetulan memang saja dia ingatkan kita, memori kita saja yang diputar sama dia sehingga kita bisa mengingatnya. Sebagaimana kita bisa dibuat mengkhayal, mengingat lawan jenis dalam sholat, ada orang menghitung keuntungan transaksi, ini semua permainan syaitan. Kata Nabi SAW kepada Utsman bin Abi Mad'un, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, pada saat beliau berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat saya selalu merasa terganggu, lupa dengan pekerjaan, lupa dengan sholat saya, mengingat pekerjaan, mengingat keluarga, mengingat beragam macam hal. Kata Nabi SAW, itu syaitan yang bernama khinzib atau khanzab, yang bertengkar di sebelah kiri kuping musalli, kemudian mengingatkan kepada dia, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa berapa jumlah rakaat yang dia sholat. Jadi ini kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu, bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan menudahlah sebelah kiri 3 kali, ditiupkan. Ya, ditiup 3 kali seperti itu. Bagaimana dengan air mata seorang ibu yang dibungkus dan ditaruh di dompet seorang anaknya? Untuk apa? Untuk apa taruh air mata ibu ini? Kira-kira untuk apa nih? Nanti ada yang taruh air mata istri, air mata suami, untuk apa? Apa hubungannya air mata dengan kita dalam Islam disuruh apa? Bakti, khidmah, bukan simpan air matanya ibu, gitu kan? Itu yang diperintahkan. Jadi tidak boleh, semua sama sekali tidak boleh. Ini teman-teman yang hadir di sini semua ada di dompetnya tulisan-tulisan apalah. Semua yang pernah dikasih oleh Pak Haji yang berkedok sebenarnya dukun atau orang pintar lah atau guru ngajinya. Karena saya itu hari diundang ke Hong Kong, lalu saya ngadakan pelatihan rukyah massal pada saat itu, ngajarin mereka rukyah. Sebelum rukyah saya bilang, semua di sini yang punya bul di store ke saya, semuanya apapun. Maka panitianya keliling satu kresek macam-macam, ada cincin, ada kunci, ada kertas, ada kain dijahit-jahit, ada tulisan bahasa Arab beragam, ada menyan baunya la ilaha illallah. Udah enak sekali. Dikumpul semua. Setelah selesai baru, karena kalau buhul itu masih ada di kantong seseorang, disimpan di dompetnya, di rumahnya, di lemarinya, baru dirukia, maka berarti masih ada posko syaitan. Si dukun itu kalau sedang dirukia, orang itu dirukia, dia rasa lagi diserang. Dia tidak mengerti itu rukia ini, dia pikir ini dukun lain sedang melawan dia. Maka dia kirim lagi syaitan. Dia tidak tahu nih syaitannya dikirim, dia bacain ayat mati, gitu kan? Jadi seperti itu berantem, kesannya kayak orang perang. Ibnu Qayyim mengatakan orang yang menghadapi sihir, maka dia seperti sedang berperang sebenarnya dengan para penyihir itu. Terlebih lagi kadang-kadang penyihir ini karena ditipu oleh syaitan, dikatakan itu saingan kamu, kalahkan dia, kirim ilmu ini, kirim ilmu itu. Terkadang ada yang mati, temannya juga bantu dia dan seterusnya seperti itu. Ustaz tolong berikan rekomendasi untuk mempelajari ruqyah syariah. Pelajari secara khusus sebenarnya tidak butuh tempat khusus ya. Jadi antum tinggal baca, seperti tadi saya sudah jelaskan tentang masalah nyinyir itu, di buku ini yang saya tahu dituntun, dipandu bagaimana caranya, gitu kan? Cukup dibacain ayat-ayat Al-Qur'an, kita juga komitmen menjaga ibadah kepada Allah, maka insyaallah bisa. Tapi kalau mau lebih mendalami nanti insyaallah saya akan berikan nomor beberapa orang yang bisa dijadikan, coba bisa bertanya dengan mereka ya. Silakan kalau mau catat saya kasih sekarang nomornya. Yang punya banyak syaitan silakan ya. Ini yang sering saya kasih ke teman-teman, ada Ustaz Sahal 0896 0841 3041 4084 0896 3041 4084 atau 0818021 0818021 918. Saya ulangi dari awal ya, 0896 3041 4084 atau 0818021 91718. Kemudian ada juga Ustaz Hussein, Hussein Mubarak, ini juga salah satu teman perukia, 0813 1709 0813 1709 6419 6419. Ini yang saya kasih nomornya yang saya kenal ya. Kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi dari para ustadz lain, silahkan saja. Ya, yang saya tahu ini mereka memang insya Allah orang-orang yang menjaga ibadahnya dengan Allah dan tiap hari memang membantu untuk itu, membantu untuk ngeruqyah dan insya Allah bisa belajar juga dari mereka. Bagaimana caranya menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam praktek sihir agar dapat bertobat dan kembali ke jalan Allah? Sebenarnya sama dengan umumnya dosa ya, sama dengan umumnya dosa. Apapun yang berhubungan dengan masalah dosa, maka yang bisa menyadarkan adalah menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan tentang hukum-hukum yang telah Allah tentukan. Kalau ini tidak boleh, bicara apa adanya sampaikan. Ini hukumnya haram, ini tidak boleh. Maka apa namanya diberikan hadiah buku, CD, semua itu insya Allah termasuk boleh kita lakukan. Dan selebihnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang subhanallah sadar dengan hal-hal yang kecil sekali. Mungkin cuma dengan peringatan satu kali, mungkin cuma dengan buku gitu kan. Itu insya Allah sudah cukup untuk membuat orang-orang ini sadar. Kita cukup menyampaikan, selebihnya sudah tidak bisa. Dan semestinya saya pernah umroh dengan salah satu jaksa kalau tidak salah ya, di sebuah salah satu kota di Sumatera. Terus beliau mengatakan sudah keluar sekarang peraturan pemerintah kita, maka dibolehkan untuk menangkap aliran-aliran sesat dan juga praktek-praktek ilmu hitam ini. Dan itu satu hal yang positif. Artinya memang harus dibendung, tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Jangan terpengaruh dengan promosi dukun ya. Ini laki-laki di sini nih, panjangin alat vital. Itu praktek dukun. Tidak boleh, tidak usah. Syukur yang ada, gitu kan? Udahlah, tidak perlu dipanjangin, dipendekin, tidak perlu. Dahulu kami diberikan kertas tulisan Arab oleh bibi dan disuruh simpan. Kami sempat simpan, terus kami takut kertas tersebut adalah jimat, jadi kami buang. Apakah kami berdosa karena sempat menyimpannya? Kalau tidak, tentu saja dosa ya. Kalau ada orang tidak sholat karena tidak tahu, ya tetap dosa misalnya. Melanggar perbuatan. Ada orang zina enggak tahu kalau itu hukumnya dosa. Tetap dia berdosa. Tapi Allah SWT terima kalau dia taubat. Allah SWT terima kalau dia taubat. Dan kalau ada buhul seperti ini, saran saya jangan dibuang. Dimusnahkan. Memang dibakar. Memang harus dimusnahkan. Apapun itu dibakar. Sebelum dibakar, dibacakan surah Al-Falaq dan An-Nas. Ditiupkan ke buhul tersebut, kemudian dibakar. Dimusnahkan. Itu jauh lebih aman. Karena kalau dibuang, maka buhul itu semua ada syaitannya. Dia bisa kemana lagi? Gitu. Dia bisa menyusahkan manusia yang lain. Jadi memang dimusnahkan. Di rumah ibu saya masih ditanam kepala kambing. Ibu saya dulu mempercayai ini untuk kebaikan. Bagaimana cara kami memberitahukan hal itu kepada ibu bahwa ini adalah salah? Apa perlu mengambil kepala kambing yang terkubur itu dengan cara membongkar ubin? Tentu saja. Dibongkar, itu lebih efektif. Dibongkar, kalau ditahu tempatnya. Masalah pembongkaran buhul atau membuang sesuatu yang sifatnya memang pelanggaran agama, itu gak perlu izin sama pemiliknya. Jadi gak perlu bilang, ibu saya mau bongkar ya, keluarin kepalanya, enggak. Emang kalau ada peluang, ada kesempatan, Allah mudahkan dan kita tahu, maka kita bongkar gitu. Karena selama itu ada, pasti akan ada syaitannya dan akan mengganggu rumah itu, membuat orang tidak nyaman lah, membuat orang ketakutan lah gitu kan, sering mengganggu anak-anak kecil, itu sudah umum terjadi. Jadi memang semestinya harus dikeluarkan. Masalah ibu anda, berikan penjelasan apa adanya. Sebelum menyampaikan penjelasan, berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah supaya ibu saya dapat hidayah. Lalu sampaikan. Dan tidak usah bawa nama anda, supaya biasanya orang tua itu tidak mau dinasihatin sama anaknya. Tapi coba bilang, tadi saya hadir pengajian, saya dengar dari ustaz pada penyampaian seperti ini ibu. Kayaknya termasuk dulu itu buhul mungkin yang ditanamkan. Khawatir nanti ada masalah-masalah. Nah, saya mungkin akan menghilangkan gitu kan, atau cuma sekedar mengatakan mudah-mudahan Allah ampuni kita ibu itu salah gitu. Jadi disampaikan apa adanya insyaallah, mungkin beliau tidak paham gitu. Bagaimana ustaz, bagaimana menghancurkan jin yang bersemayam di perut seseorang dan bagaimana mengusir rasa takut ketika sendirian di malam hari? Dibacain ruqyah, baca ruqyah, ditiup telapak tangan, diusap perutnya, terus baca lagi, diulang-ulangin tuh. Nanti ada buku ini, beli saja panduannya ya. Nanti ditiupkan ke perut supaya diniatkan menghancurkan. Kemudian kalau orang sudah masuk sihir ke badannya dan ada syaitan, karena pernah disihir atau pernah dia belajar, maka memang ini butuh beberapa metode rukyah. Di antaranya dia sering mengusap tubuhnya dengan merukyah telapak tangannya sendiri, mengusap dan meniupkan. Kemudian juga yang kedua dia meminum air yang dia minum misalnya, gitu kan? Itu memang dia tiupkan ke air tersebut lalu dia minum. Boleh juga menggunakan minyak hamba sauda, ya, minyak zaitun. Ada jenis minyak zaitun yang sifatnya dikonsumsi di luar, kalau tidak salah yang tulisannya fomes, zaitun fomes itu memang untuk konsumsi luar saja, untuk kulit, perawatan kulit. Tapi ada yang virgin, zaitun virgin itu memang bisa untuk dikonsumsi, untuk diminum. Itu bagus juga ya. Saya pernah dapatkan dari salah satu masyayikh bahwasanya kalau minyak itu dirukyah, sama halnya boleh merukyah air, maka minyak itu kalau digosok di tempat yang memang dasarnya ada sihir atau ada syaitan, maka selama minyak itu tidak hilang, reaksi ayat terus berpengaruh. Reaksi ayat terus berpengaruh, maka dianjurkan untuk itu. Saya kemarin Ramadan sempat umroh alhamdulillah dan ketemu dengan salah satu guru saya, Dr. Amin Fallata. Beliau guru besar Al-Quran di Mekah, di Ummul Qura, dan saya sempat berbicara tentang masalah rukyah dengan beliau, dan beliau sempat menambahkan pengetahuan buat saya, gitu kan. Salah satunya adalah kalau orang kesurupan atau kena sihir, maka cara efektif untuk mengetahui dia disihir oleh siapa, biasanya karena dia terzalimi, Allah memberikan dia feeling kalau ada orang yang menyihirnya. Kalau misalnya ditanya, kira-kira menurut kamu siapa yang menyihir, lalu disebutkan namanya, si fulan misalnya, maka boleh seseorang perukia mengucapkan di kuping dia, sihirnya si fulan, sebut nama orang itu, saya minta kepada Allah agar dibatalkan. Lalu membaca salah satu ayat rukyah tentang perkataan Nabi Musa alaihissalam, majitum bihi sihru innallaha sayubtilu. Ya, apa yang kalian lakukan adalah sihir, pasti Allah akan membatalkan. Diulang-ulangin. Beliau mengatakan ayat itu diulang-ulangin. Pada saat dia terasa ada reaksi, berarti betul orang itu yang menyihirnya. Gitu kan? Tinggal sering berdoa kepada Allah agar orang itu diberikan hidayah atau Allah SWT hukum dia. Gitu kan? Hukum dia. Jadi bisa dengan cara mengusap dari luar, bisa dengan cara meniupkan ke air atau minyak yang dikonsumsi, gitu kan. Ada juga metode yang lain, sebagian ulama membolehkan ini, sebagaimana air boleh dibasahkan, dibandingkan, seperti Syekh Ibnu Baz mengatakan, boleh juga air dirukyah, dimasukkan dalam bidara, lalu dipakai berendam, gitu kan. Kalau sudah terlalu besar sihir di tubuhnya, maka dia berendam di alam air yang sudah dirukyah itu, gitu kan. Itu juga termasuk. Jadi sering kali terjadi teman-teman perukyah berbagi dengan saya, kalau air itu walaupun dingin, kalau sudah dirukyah, bagi orang yang kena sihir, air itu panas. Air itu panas, gitu kan? Dia rasa panas sekali. Tapi iman dia harus kalau mau sembuh masuk ke dalam situ. Jadi itu insya Allah akan membakar setan-setan yang ada di badannya. Saya pernah menemukan kasus kurang lebih seperti ini, Ustaz. Seseorang ingin mendapatkan ilmu kebal, kesaktian, maka oleh gurunya ditransfer tenaga dalam dan diberikan jin muslim sebagai pendamping. Lalu untuk mempertahankan kesaktiannya, guru tersebut menginformasikan bahwasanya dia harus sholat 5 waktu, puasa sunnah Senin Kamis tidak boleh tinggal, dan ibadah-ibadah lainnya. Sang guru mengklaim bahwasanya ilmu putih lawan dari ilmu hitam. Pertanyaan, apakah ini masuk dalam ilmu sihir? Apakah ibadah yang dijalankan akan diterima? Ini cuma kedok saja. Jadi masalah dia suruh sholat, dia suruh puasa, itu kedok. Permainan syaitan, baik menipu si guru tadi, atau memang si guru ini juga sebenarnya tahu. Ya, karena dia mendekati pasien atau mendekati targetnya dengan apa yang disukai oleh orang itu. Kalau orang itu suka ibadah, sholat, diingatkan kamu harus sholat. Tanpa juga dukun bilang, ya, kita pasti sholat lah, Allah perintahkan. Gitu kan? Tapi itu ditunggangin. Pastinya nanti ada hal-hal lain yang memang diberikan syarat. Mungkin minimal yang paling sering standar itu pasti diberikan tulisan-tulisan, diberikan sesuatu yang disuruh simpan di dompet tadi, ya, disuruh mengamalkan. Seperti misal ada salah satu, tadi yang saya kasih nomornya Ustaz Sahal mengatakan, saya pernah, dia bilang, Ustaz datang ke Jawa Tengah di satu pesantren, dan di pesantren itu terdiri dari ratusan murid. Saya ajarkan metode rukyah, baca ayat rukyah, bagaimana minum ke telapak tangan, bagaimana mengusap tubuh. Dia bilang, saya ajarkan itu. Pada saat saya praktekin rukyah di masjid, hampir satu pesantren semuanya kesurupan. Di masjid, santri di pesantren, gitu kan? Kata kiainya, Anda ini ajarin apa nih? Kata Ustaz Sa'ad, Anda lihat Pak Kiai lihat sendiri, saya bacain ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, gitu kan. Lalu Ustaz Sa'ad bilang, coba Pak Kiai muhasabah, ada enggak amalan-amalan yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan sunnah? Mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai, enggak, di sini pesantren belajar Islam kok. Coba muhasabah, mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai suruh rutin kerjakan tapi tidak ada sunnahnya dari Nabi. Ternyata setelah ditelusurin-telusurin, baru Kiainya bilang, sebenarnya sih murid-murid sini setiap malam Jumat membaca salah satu dari Asma'ul Husna, saya lupa sekarang apa itu, tapi yang jelas dibaca sampai 4000 kali. Nah, ini tidak pernah Nabi contohkan. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan itu, gitu kan? Nah, sesuatu yang Nabi tidak contohkan pun itu bisa ditunggangi oleh syaitan. Gitu kan? Ini kasus-kasus sihir ya. Saya bukan sedang membicarakan ada orang yang salah dengan perbuatannya. Saya bicara tentang orang yang kesurupan sama syaitan. Pernah juga kasus kami duduk bermusyawarah dengan beberapa teman yang ngerukia, kemudian dia bilang ada satu orang kesurupan. Ustaz Husain tadi yang saya kasih nomor yang kedua juga bilang sama saya. Setelah saya kesurupan lalu jinnya kesakitan minta-minta ampun, saya tanya, kamu kenapa masuk ke orang ini? Dia bilang orang ini setiap hari manggil saya 1000 kali. Emang kenapa? Apa yang orang ini bilang? Orang ini selalu bilang, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Jabbar ini sifatnya Allah ya, yang Maha Perkasa. Tapi dibaca 1000 kali per hari. Pernah gak Nabi ajarin? Gak pernah. Kata jin, ini pengakuan jinnya. Jinnya bilang apa? Nama saya Abdul Jabbar, saya masuk ke badan dia. Seperti itu. Gitu ya. Ini contoh-contoh kasus banyak sekali terjadi seperti itu pada saat ngerukia ya. Pada saat ngerukia. Jadi seperti itulah kurang lebih yang apa namanya yang terjadi. Apakah santet itu ada? Ada santet. Ada ilmu sihir, itu bagian daripada ilmu sihir, gitu kan? Ada, seperti saya sudah sebutkan tadi, dia masuk dari bagian dari 4 jenis sihir tadi yang saya bilang. Ada memang. Dan itu memang permainan-permainan syaitan, permainan syaitan. Jadi jangan terpengaruh dengan kalau dikatakan jin muslim lah. Saya sudah bilang tadi ya, masuk dalam kategori syaitan jin yang fasik. Siapa tuh jin yang fasik? Jin yang muslim tapi masih berbuat dosa. Kan itu. Sama dengan manusia yang fasik. Jadi itu masih masuk dalam kategori syaitan. Ulama masukkan dia sama dengan jin yang kafir. Mereka syaitan. Jadi tidak ada istilahnya memerhara jin. Pernah gak dengarkan riwayat Nabi SAW punya jin? Maksudnya Nabi lebih berhak dong. Gitu kan? Itu tidak benar semuanya. Kalau memang benar ya Nabi sudah pelihara jin. Seluruh jin malah tunduk dengan beliau. Gitu kan? Tapi tidak pernah. Bahkan pernah Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, pas selesai sholat beliau mengatakan, tadi waktu lagi sholat ada syaitan yang berusaha mengganggu saya. Ini syaitan bodoh ini. Dia tidak tahu kalau ini Nabi. Kata Nabi SAW, dia berusaha mengganggu saya, lalu saya mencekiknya, menangkapnya. Nabi tangkap dengan hikmah Allah SWT. Lalu kemudian saya tiba-tiba teringat permintaan saudaraku Sulaiman yang berkata kepada Allah, ya Allah karuniakanlah saya kerajaan yang tidak layak untuk orang sesudah saya. Kalau tidak karena kalimat itu, saya akan ikat dia di pohon di Madinah agar anak-anak kecil Madinah mempermainkannya. Jadi memang ada interaksi sama syaitan itu, ada. Mereka menggoda, mereka ini dan seterusnya. Ustaz, dahulu saya pernah ikut pengajian di mana di situ diajarkan kepada jamaah dengan amalan yang berbeda-beda seperti zikir-zikir tertentu. Misalnya si fulan mau membuka usaha baru, punya permasalahan tertentu yang ustaznya memberikan amalan berupa zikir-zikir tertentu dengan jumlah yang ditentukan atau sholat malam dengan niat tertentu yang tidak ada contohnya atau sunnahnya. Dan sebagian dari jemaahnya seakan-akan merasakan manfaat dari amalan tersebut. Bagaimana menurut pandangan syariat tentang pengajian tersebut? Tentu saya sudah bilang ya. Tidak, jangan selamanya karena itu bentuknya seakan-akan ibadah lalu kita mau menjalankan begitu saja. Gitu. Kita harus tahu memang harus ada landasannya. Nabi SAW diutus memang untuk itu. Ya, untuk mencontohkan ibadah. Dan beliau tidak meninggal kecuali sudah menyampaikan semua. Tidak ada lagi yang kurang. Gitu kan. Kalau ada zikir yang Nabi SAW tentukan, misal istighfar, saya beristighfar 70-100 kali, penentuan jumlahnya, penentuan lafadznya, maka kita kerjakan. Si ustaz menuntun, itu gak ada masalah. Tapi kalau kayak tadi misalnya, menggunakan Asma'ul Husna, mengucapkan sampai 4000 kali misalnya, dari mana pernah sunnahnya nih? Ini harus diperbaiki, gak boleh. Ini kan, karena para ulama mengatakan ada dua macam dua dosa. Ada dosa syahwat, dosa diikuti dengan syahwat, seperti zina, mencuri, riba, dan seterusnya. Ada dosa yang syubhat, ini bahaya nih. Dosa yang orangnya tidak tahu kalau dia buat dosa. Itulah perbuatan bid'ah, perbuatan syirik. Mereka enggak tahu kalau mereka sedang buat dosa. Jadi ini harus lebih hati-hati. Bagaimana hukumnya dosa atau tidak jika ada seorang ustaz yang mengatasnamakan orang pintar? Ustaz itu sering meramal kakak saya masalah kehidupan, bahwa kakak saya akan menikah 3 kali. Kakak saya sering ketergantungan sama ustaz itu untuk membaca kehidupannya dan selalu minta tolong kalau ada masalah. Bagaimana cara menegur kakak saya dan supaya jangan tersinggung dalam kedangkalan dengan Pak Ustadz itu? Ini bukan Ustadz, ini dukun, gitu kan? Semoga Allah berikan hidayah. Dan saya tentu tersinggung kalau ada Ustadz mengatasnamakan seperti ini. Bagaimana cara yang mengaku Ustadz kemudian bisa meramal? Nabi SAW mengatakan orang yang mendatangi peramal, penyamun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Gak bisa, walaupun dia mengatakan dia Ustadz, walaupun dia mengatakan dirinya kiai. Gak benar ini, gitu kan? Gak benar. Dan itulah target daripada setan-setan, daripada dukun, supaya dia ketergantungan seperti tadi, bertanya dan seterusnya. Ini semua permainannya. Jangan tertipu. Saya pernah mengisi pengajian di salah satu rumah keluarga, masya Allah cukup besar, dan di situ di rumah itu ada musola, ada masjid yang memang dipakai sholat. Setelah sholat asar saya isi pengajian untuk keluarga, tapi kalau ada yang lain datang dibolehkan. Ringkas cerita, pada saat lagi hadir semua keluarga itu, tiba-tiba ada satu perempuan yang lewat di belakang masjid. Kemudian saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bertanya. Saya tanya, Pak, ini siapa orang ini yang lewat? Saya punya perasaan ingin bertanya. Lalu si yang punya rumah bilang, ini anak saya, anak perempuan saya. Saya tanya, kenapa enggak hadir, Pak? Bukankah semua keluarga Bapak hadir di pengajian ini? Oh, dia bilang, anak saya ini lain, Ustaz. Jadi ini kurang lebih saya baru isi 1 atau 2 kali ya. Waktu itu ada pengajian rutin keluarga. Terus kemudian saya tanya, kenapa lain, Pak? Dia bilang, anak saya ini sering kedatangan ruh kakek kami. Ruh kakeknya si anak ini, berarti orang tuanya si bapak ini gitu. Terus dia bilang sering datang malam Jumat, dan kemudian waktu dia bilang kemudian, saya bilang sebentar Pak, saya yang lanjutin kisahnya. Kaget dia, kok bisa Ustaz tahu? Ya, saya coba sampaikan ya, sebab ini yang dialami anaknya bapak sudah sering, semua Ustaz tahu kalau dia paham sunnah Nabi. Anak bapak ini diganggu oleh syaitan yang mengaku sebagai kakeknya. Di malam Jumat itu biasanya dia duduk di sebuah ruangan di kamar yang dimatikan lampu. Iya, benar. Iya, benar Ustaz. Suaranya berubah jadi suara laki-laki seperti kakek-kakek, benar. Suara kakek Anda, benar. Kemudian nanti dia akan minta minuman yang paling disuka oleh kakek itu, betul enggak? Betul Ustaz. Minum kopi. Saya bukan peramal ya, tapi ini pengalaman teori memang begitu. Pengalaman teorinya begitu. Jadi sudah begitu permainan mereka. Lalu saya bilang, Pak, kasuistiknya adalah dia akan membuka pintu ramalan. Dia akan mengatakan, kamu nak pekerjaan kamu begini, kamu nak begini, kamu nanti menikah seperti ini, kamu begini. Ditebak-tebak, diterka. Betul gak? Betul Ustaz. Sampai akhirnya keluarga akan tergantung dan bertanya terus sama dia. Betul Ustaz, anaknya bapak harus dirukyah. Itu permainan syaitan yang coba memasuki diri anak ini, karena pasti ada pelanggaran agama. Ternyata betul, dia tidak pakai jilbab. Anak ini gak jaga sholat, gitu kan? Apalagi tidak bisa mengaji, apalagi mau mengaji, tidak bisa baca Quran. Maka banyak sekali pelanggaran agama terjadi. Seperti itu permainan syaitannya. Syaitan menipu manusia dengan cara itu. Kitab apa yang dijadikan rujukan dalam kajian dosa-dosa besar seperti dosa besar-besar ini? Saya ingin membeli. Tentu ada terbitan. Kalau yang saya pakai warna merah ini memang dibagi cuma-cuma. Ini ada satu yayasan dari Qatar yang mencetak kemudian membagikan pada saat itu untuk umum muslimin dan juga umum para da'i-da'i yang dipakai ceramah. Jadi saya pakai ceramah, saya cuma dapat beberapa buku pada saat itu. Tapi ada terbitan Darul Haq judulnya 76 Dosa Besar. Bisa dibeli dimanapun insya Allah bisa didapatkan. Terbitan Darul Haq 76 Dosa Besar. Dalam pekerjaan saya di lapangan, bila memulai suatu aktivitas di suatu daerah, masyarakat setempat seringkali meminta untuk menyembelih hewan meskipun sudah diberikan penjelasan mengenai syirik. Mereka seringkali ngotot dengan mengatakan yang akan melakukan penyembelihan adalah seorang imam masjid dan tetap mengucapkan bismillah. Biasanya perusahaan akhirnya memutuskan untuk memberi sejumlah uang dan tutup mata dengan apa yang mereka lakukan. Apakah tindakan ini benar dan apa yang sebaiknya dilakukan? Kita harus tahu dulu dia menyembelih untuk apa nih. Kalau misal dia meminta agar masyarakat diberikan makanan, ya, dengan cara menyembelih seekor sapi, seekor kambing, dibacakan bismillah untuk menjamu masyarakat di sekitar perusahaan. Tidak ada masalah. Hal-hal biasa memberikan makan orang berita dalam agama. Tapi kalau ini dianggap sebuah syarat, buka di sini supaya tidak diganggu, supaya begini, supaya begitu, ini semua tidak dibolehkan. Walaupun imam masjid, walaupun yang bergelar kiai, dan ini saya terus terang ya, mestinya teman-teman kita kiai, ustadz-ustadz ini mesti menyampaikan kepada masyarakat, tidak boleh membiarkan orang-orang dukun ini menggunakan istilah yang sama, kiai atau ustadz, ini nggak boleh sama sekali. Mereka merusak citra ini, gitu kan? Memang mereka ini lawannya para dai, mereka juru bicaranya syaitan, gimana sih? Dai-dai juru bicaranya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengajak kepada kemusyrikan, kita mengajak kepada tauhid. Beda sekali. Ini menyesatkan manusia, ini membawa manusia kepada kejalan yang benar. Jauh, kan gitu? Jadi nggak boleh dibiarkan. Bagaimana hukum memakai pelaris yang didapat melalui zikir-zikir yang dibacakan melalui media air yang disebarkan ke seluruh toko? Sama, nggak boleh. Nggak ada pernah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ada contohnya, maka jangan dikerjakan. Nggak usah, saya sudah tuntun tadi. Caranya, modalnya halal, produk yang dijual halal, jauhi sistem yang haram. Nggak boleh ada riba, nggak boleh ada gharar, merugikan salah satu pihak, nggak boleh manipulasi. Udah jalani, bismillah. Anda kalau yang bertanya ini bisa ikuti ceramah saya Tabligh Akbar, sudah ada 8 orang sahabat kita bahas. Semuanya menceritakan bagaimana mereka menjadi miliarder dan bisnis biasa, jual cangkul, jual kurma. Allah berkah itu. Karena modalnya benar, produk yang dijual benar, jauhi semua dari sistemnya yang haram. Sudah selesai sistem yang benar. Maka insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghilangkan pengaruh sihir yang ditujukan kepada diri kita? Saya sudah bahasakan tadi ya. Berdoa, ruqyah, membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, doa yang sudah diajarkan. Saya punya saudara, dia di setiap malam atau momen tertentu seringkali kesurupan arwah bapaknya. Kemudian dalam keadaan tersebut, ia berwasiat kepada keluarga anak cucunya bagaimana hukumnya ini. Ya, bagaimana cara untuk meluruskan di keluarga. Subhanallah, belum ditanya saya sudah ceritain dari contoh ya. Dia sudah terjawab insyaallah. Fenomena batu akik semakin marak. Apalagi saat ini sedang demam batu sojol. Gitu. Yang konon mempunyai kekuatan menambah kekuatan orang yang memakainya dan mencuci tangan dengan air rendaman batu tersebut. Bagaimana menasihati orang tersebut? Apalagi yang punya pemikiran tersebut adalah orang tua kita sendiri. Ini gak boleh semua. Dari mana batu bisa memberikan sesuatu itu? Kalau ditanya hukum memakai cincin dalam Islam boleh gak? Boleh. Nabi SAW menggunakannya. Tapi Nabi SAW menggunakan di jari kelingkingnya dan sebelah kanan. Kalau orang muslim laki-laki menggunakannya karena niat Nabi pakai, sunnah boleh. Tapi tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi meniup-niupi ayat di situ di cincinnya. Nabi tidak pernah tiupin ayat. Para sahabat banyak pakai cincin, tidak pernah ada riwayat menjelaskan meniup-niup bacaan tertentu di cincinnya. Dipakai sebagai hiasan. Itu saja. Jangan dibumbu-bumbuhin nih. Kita ini paling ahli membumbui ya. Luar biasa nih di Indonesia bumbu-bumbuhin. Jadi harus dijauhi nih membumbuhi nih. Tidak perlu, gitu kan? Tidak perlu. Batu ini bisa direndam. Saya ketemu dengan satu orang pengusaha waktu itu di Makassar. Kemudian dia bilang sama saya, Ustaz, ada baru nih. Saya bayar 8 juta beli. Apa ini? Ini dia. Dia sedia sama dia. Seperti kristal gitu. Nih, ini katanya Ustaz direndam di air, diminum, nanti aura tubuh kita keluar. Saya langsung bilang, taruh di sini. Ini buhul. Hancurin. 8 juta Ustaz. Hancurin. Siapa suruh beli? Nggak boleh gitu kan. Sekarang itu dinamakan apalah istilahnya, ada banyak nama-nama tertentu ya. Tapi kebetulan yang dia beli kalau nggak salah cakra atau apa gitu ya. Itu direndam di air lalu mengeluarkan aura. Ini nggak ada saudaraku, nggak ada. Kita punya dalam sholat, sujud, wudu, memberikan cahaya kepada wajah. Ada hadis yang menjelaskan hari kiamat dapat cahaya. Sholat, berdoa, ikutilah tuntunan agama. Sudah jangan yang ngawur-ngawur gini nih. Jelas tuntunan Allah, wahyu, belajar dari para ulama, jangan ikuti cara-cara syaitan, nggak boleh. Saat ini ruqyah sedang ngetren. Di antara kegiatan yang kita lihat saat ini adalah ruqyah seperti menjadi pencaharian, lalu diseminarkan dengan biaya, lalu ada yang jualan madu ruqyah, air yang sudah diruqyah, bahkan ada yang meruqyah pohon keramat. yang bermudah juga bermudah-mudahnya perukia ngobrol-ngobrol dengan jin yang merasuki pasien. Tanya bagaimana sebenarnya membedakan bahwa ini rukia yang syariah atau bukan. Tentu saja ada batasan-batasan ya, ada batasan. Kalau masalah orang memberikan pelatihan, kemudian dia menyiapkan tempat, dan tempat itu dia harus sewa, diambillah biaya, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Nah, itu. Orang mengadakan seminar, dia sewa tempat, dia berikan biaya untuk peserta yang masuk. Tidak ada yang haram di situ. Kalau ini, poin ini ya, masalah ada bayaran. Dan juga bolehnya dalam Islam, orang yang membantu kita, itu kita berikan jasa atau menentukan jasa. Ingat hadis Bukhari, ada beberapa sahabat yang melewati satu suku yang kepala sukunya dikena sengatan kala jengking, gitu kan. Tadinya sahabat-sahabat Nabi ini minta untuk diberikan makanan dan diberikan tempat untuk nginap, tapi mereka nolak. Akhirnya para sahabat nginap di luar perkampungan itu, ditutup pintu gerbangnya. Ternyata malam itu dengan hikmah Allah kena sengatan. Lalu kemudian Nabi SAW, mereka kena sengatan lalu diobatin, tidak bisa, makin parah di malam itu juga. Maka sebagian orang-orang suku itu berkata, coba tanya kepada kaum yang di seberang tuh di luar, siapa tahu mereka punya cara. Maka sahabat Nabi, salah satu pimpinan kelompok itu mengatakan pada saat itu, saya akan mengobatinya dengan Al-Fatih tapi dengan syarat, mereka memberikan kami tempat untuk nginap. Ada balasan, imbal kan? Maka disetujui. Maka sahabat ini pun membaca Al-Fatih dan meniupkan ke lukanya dan akhirnya racun tersebut atau sengatan itu sembuh. Gitu kan? Maka ini dalil yang sangat jelas, bolehnya mengambil sesuatu imbalan. Guru mengajar, dosen, bolehkah dapat uang dari pengajarannya? Boleh saja. Gitu kan? Tidak ada masalah. Gitu kan? Jadi ini tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Kalau masalah metode rukyah, memang ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Gitu kan? Termasuk dianjurkan untuk tidak banyak komunikasi dengan jin. Gak perlu komunikasi dengan jin. Karena jin itu kalau sudah mulai orangnya kesurupan dan banyak bicara, pastikan jinnya sudah kesakitan tuh. Nah, banyak cara-cara jin menipu manusia. Kadang-kadang dia bilang bacaan kamu tidak benar, atau dia menyanyi, ya, atau dia sengaja mengatakan saya kuat, menunjukkan seakan-akan dia kuat. Gak usah peduli dengan itu. Bacain aja terus ayat, gitu kan? Yang satu-satunya kata ulama bolehnya kita berbicara dengan jin itu, kalau memang dia berbicara. Itu kan biasanya kalau dibacain terus ayat nanti dia ngoceh tuh. Dia sampein, saya disuruh sama fulan, dia bicara. Karena sudah kesakitan. Nah, pada saat itu boleh kita menangkap informasi, gitu kan? Atau dia mengatakan buhulnya ada di sini. Gitu. Itu lain. Ada sebagian ulama juga yang mengatakan kalau memang jin itu bisa diajak untuk Islam, kamu masuk Islam, kamu agama apa? Hanya sebatas itu saja, karena jin pun berhak untuk didawahin, maka ada yang membolehkan, tidak semua ulama. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama jin untuk apa? Enggak usah ngobrol-ngobrol. Memang harus dihukum, diusir, gitu kan? Jadi khusus untuk masalah itu ngobrol-ngobrol itu tidak perlu. Tidak perlu. Kalau ada orang kesurupan kemudian dibacain ayat, kepanasan atau dia pura-pura nyanyi. Ya, subhanallah, saya kemarin pas ke Makassar Idul Adha, yang kita pas libur di sini, waktu ngurus kurbannya jemaah, sempat ada satu murid saya, sudah lama saya gak ketemu. Sekarang Masya Allah jadi imam masjid di salah satu masjid. Kemudian dia rupanya jadi perukia, saya gak tahu. Sambil ngobrol-ngobrol, ini saya sampaikan masalah seperti ini. Dan dia kaget. Waktu dia tahu ternyata jin itu bisa menipu manusia, bisa menipu perukia, gitu kan. Nah, biasa dia begitu. Ah, bacaan kamu salah, saya lebih pintar baca daripada kamu. Kadang-kadang begitu, atau kadang-kadang nyanyi. Kadang-kadang, ah saya kuat, percuma kau baca. Untuk mendaunkan semangatnya perukia. Jangan peduli. Nggak usah peduli, baca sebentar lagi itu sudah teriak dia nanti, kepanasan. Bahkan bisa hancur dengan izin Allah. Orang tua saya pernah ritual di kuburan, lalu beliau bisa memanggil jin yang mengaku sebagai wali songo. Ayah saya percaya bertahun-tahun kalau jin tersebut bisa membantu hajat, misal membantu anak-anak lulus ujian sekolah. Keyakinan beliau dengan jin tersebut sudah kuat. Apa solusi terbaik? Karena beliau menolak rukyah. Tentu saja ini harus diberitahukan hukum Allah. Ini sama, begini sudah sama interaksi dengan jin, meminta tolong sama mereka. Ini namanya perbuatan syirik. Meminta tolong kepada syaitan, tidak dibolehkan. Gitu kan? Maka harus diingatkan hukumnya. Bahwasanya tidak boleh, diberikan penjelasan. Ada buku, cuma sayangnya tadi saya lihat kosong di tempat saya. Judulnya kalau antum bisa temukan, Membongkar Praktik Sihir. Membongkar Praktik Sihir dan Perdukunan. Bukunya kecil, mungkin di bawah 15 ribuan lah harganya. Di situ ada gambar-gambar di dalamnya. apa namanya, ciri-ciri penyihir, terbitan pustaka tazkiyah, bisa dibeli, itu dicari dan coba yang ini yang bertanya berikan hadiah ke orang tuanya, dikasih gitulah. Dan kemudian setelah dikasih bilang ayah atau ibunya misalnya, bisa enggak untuk memastikan ayah ini kalau ini sebenarnya bermasalah, ayat Al-Qur'an coba dibacakan. Kalau dia nolak rukyah misalnya, coba baca, dengar aja ayat, dibacain ayat. Insyaallah akan ada reaksi. Akan ada reaksi. Dan begitulah upaya syaitan memang. Dia berusaha untuk bisa memenuhi hajat. Kalau masalah meluruskan anak-anak ujian, menyontek, memang itu perbuatan yang tidak boleh. Syaitan bisa saja melakukan itu. Ya, bisa saja mengingatkan atau memberikan gambaran. Bahkan ada orang tua yang biasa tidak paham, dia pergi ke orang-orang yang tidak pintar ini, kemudian dia mandikan anaknya. Pernah ada salah satu kameramen yang ngambil shootingan judul ceramah, waktu itu saya ceramah di Trans TV masalah sihir beberapa tahun yang lalu ya. Ternyata kameramennya ini pada saat saya bahas masalah sihir, dia merasa gak enak. Dengan bahasan saja sudah gak enak, merasa gak nyaman, merasa panas, merasa gak enak. Kenapa ya Ustaz, saya kok gelisah waktu Ustaz bacain tadi ada beberapa contoh-contoh ayat, saya sudah gak enak. Terus saya tanya, Anda pernah ke dukun, Anda pernah ini? Gak pernah Ustaz. Tapi pernah belajar tenaga dalam? Gak pernah. Semua gak pernah. Jadi kan? Terus saya pandu ke salah satu teman saya, ada perukiah, saya bilang coba ke Ustaz ini deh, coba konsultasi, coba rukiah dulu. Nah, setelah dirukiah di sana, gitu kan, setelah dirukiah baru ternyata terbukti ada dia ini kakeknya pernah mewariskan ke dia, kayak tadi lah mentransfer tenaga dalam dan semuanya. Nah itu pernah terjadi karena ternyata kesepakatan antara kakek dia dengan setan-setan ini, kalau ini akan turun temurun cucunya pun si setan ini akan diwariskan kepada cucunya si manusia ini. Allahu'alam. Saya mau tanya tentang pesugihan, apakah bisa dibatalkan perjanjian pesugihan tersebut Pak Ustaz? Tentu saja bisa. Batalkan semuanya, batalkan. Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan saya batalkan semua yang berhubungan dengan apapun, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang dipegang, disimpan, dimusnahkan, harus segera, jangan ditunda, gitu kan? Tidak boleh dibiarkan ini. Kalau ada seorang ustaz atau kiai yang melakukan pengobatan kepada pasien dengan cara media transfer penyakit ke hewan, misal ayam, atau ada juga mengobati tanpa menyentuh pasien dengan sembuh, apakah itu termasuk sihir? Sihir semua ini. Ini jauh, bukan ustaz, bukan kiai ini. Ini dukun. Dari mana? Nabi SAW pernah enggak transfer penyakitnya sahabat ke unta, ke kambing? Enggak pernah. Dari mana ini? Itu makhluknya Allah. Dari mana kita zalimi dia? Gitu kan? Itu permainan syaitan. Si Abdul Razak Habibullah pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi, beliau mengatakan ini permainan syaitan semua. Jadi membuat kesannya penyakit itu kayak pindah ke orang ini. Bisa saja, dan yang paling sering terjadi, orang-orang yang sakit ini memang yang mendatangkan penyakit dia adalah syaitan itu. Gitu kan? Syaitan bisa merekayasa keadaan seakan-akan tubuh orang itu bengkak misalnya, perutnya kembung, orang kalau kena santet, kena sihir, kepalanya benjol, ada darah, ada ini, ada itu, macam-macam. Nah itu semua permainan syaitan yang masuk ke tubuhnya, mempermainkan. Kemudian nanti datanglah ke orang-orang ini, kemudian syaitan yang mengganggu dia, ini seperti sebuah marketing. Ya. Kalau dalam manusia ini, nanti syaitan itu seakan-akan membisikkan dia atau menyampaikan ke orang lain, padahal dia sudah buat masalah di tubuhnya manusia ini untuk datang ke orang-orang yang tadi bisa mengobati penyakit. Dia juga punya pelihara banyak sekali setan-setan nih. Setan ini negosiasi nih. Ini ada orang nih saya buat penyakit, kamu kasih apa saya sebagai imbalnya, gitu kan? Lalu kemudian dia datanglah ke situ. Lalu kemudian seakan-akan penyakit itu dilempar ke ayam, gitu kan? Seakan-akan. Dan sihir kita harus tahu ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an mengubah sesuatu depan mata sehingga berubah dari bentuk aslinya atau bergerak, padahal dia sebenarnya tidak bergerak. Seperti itulah. Itu permainan syaitan semua. Tidak ada. Makanya caranya pasti seperti orang tenaga dalam tuh. Memindahkan, mendorong. Ini semua dengan menggunakan sama, sihir semuanya. Apakah kesurupan itu benar jin yang masuk? Iya, benar jin yang masuk. Itu reaksi dan itu sudah jelas. Makanya dibacain terus ayat. Dan saya sarankan teman-teman untuk selalu membaca zikir pagi sore. Coba menjaga-jaga satu hari itu minimal setengah lembar Al-Quran. Azan, sholat, jaga lima waktu. Jaga diri dari yang haram itu luar biasa tuh. Terjaga dari syaitan. Terjaga dari syaitan. Syaitan itu tidak bisa sembarangan masuk juga. Ya, dia tertahan. Tapi orang yang memang lost, Tidak sholat, terbuka auratnya, banyak dosa dilakukan. Ini luar biasa. Masuk keluar-keluar masuk setannya, gitu kan. Mungkin dia juga, jadi tidak berpengaruh ayat ruqyah. Jadi artinya reaksinya sangat kecil kalau orang itu tidak sholat. Tidak tutup aurat, kemudian mau praktekin ruqyah, ketawa setannya. Ya, harus dia juga punya benteng-benteng di dalam tubuhnya, gitu kan. Yang memang bisa membantu dia untuk itu. Apa hukum orang di ruqyah? Boleh saja. Tidak ada masalah. Hadis Nabi SAW yang berbunyi 70 ribu dari umat ke masuk surga tanpa hisab. Di antaranya orang yang tidak tatayur, menggantung nasib sama benda, tidak bertato dan tidak minta di ruqyah. Di sini tidak minta di ruqyah. Ruqyah secara etimologi. Artinya mantra yang ditiupkan. Bukan ruqyah syariah. Makanya selalu disebutkan ruqyah itu ruqyah syariah. Ada syariahnya. Sesuai dengan syariat. Kalau yang kita baca-baca ayat tadi yang ada di dalam buku panduan ini, itu semuanya adalah yang disesuaikan dengan sunnah. Itu ruqyah syariah namanya. Kalau ruqyah saja berarti secara etimologi itu adalah mantra. Jadi mantra-mantra dukun pun dikatakan ruqyah. Makanya tadi Ibnu Mas'ud mengatakan ar-ruqa, jamak daripada ruqyah. Gitu kan? Bagian daripada syirik. Artinya mantra yang disebutkan, bacaan yang ditiupkan tidak sesuai dengan syariat namanya ruqyah juga. Makanya sesuai dengan syariat dikatakan ruqyah syariah, ada tambahannya. Ada seseorang yang mengatakan zikir kalau hanya di mulut tidak ada gunanya, termasuk bacaan Quran. Tapi yang afdal tengah malam. Saya enggak tahu apa maksudnya ini. Tentu kalau baca Al-Qur'an, zikir, berdoa adalah ibadah badan. Ibadah badan ya. Mesti memang diucapkan dengan lisan. Itu yang kita tahu. Nabi SAW diketahui oleh para sahabat kalau lagi berzikir dengan suara yang didengarkan oleh mereka. Dengan komat kamitnya mulut Nabi SAW. Jadi memang seperti itu. Kalau ada orang mengatakan ini percuma, ini butuh dalil dari mana percuma. Memang begitu panduannya. Cuma memang ibadah badan harus diikuti dengan ibadah hati ya. Ibadah hati itu ikhlas, tawakal, roja, berharap, khauf, takut. Itu semua harus ada. Jadi kan perasaan itu ibadah hati menguatkan ibadah badan. Jadi ikhlas doa, zikir yang dibaca dengan mulut diikuti dengan keikhlasan dalam hati baru diterima. Ustaz, apakah turunnya Adam ke dunia ini merupakan skenario Allah dengan perantara gangguan iblis sehingga turunan Adam hidup di dunia? Tentu saja kita enggak bisa katakan kalimat ini ya. Ini tidak santun dengan Allah. Kalau dikatakan skenario ya, tanda kutip. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia khiyar. Sebagaimana Nabi Adam punya khiyar, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala meletakkan Nabi Adam dengan istrinya Hawa di sebuah tempat yang dikenal dengan surga itu. Kemudian memberikan syarat, tidak boleh kamu memakan pohon ini, gitu kan? Tapi Nabi Adam alaihissalam manusia, Allah SWT berikan dia pilihan, sebagaimana misalnya seseorang dari kita dilarang, dia sudah tahu ini zina enggak boleh, riba enggak boleh, ini, tapi dia masih melakukannya. Dia tahu itu tidak boleh, tapi dia melakukannya misalnya. Dia tahu dilarang, tapi karena digoda oleh syaitan, itu yang terjadi. Jadi saya melihat tidak bisa kita bahasakan itu skenario ya. Karena memang skenario nanti kesannya kayak memang ada permainan Allah di situ. Ini bukan masalah itu. Kita terlalu jauh kalau kita mau bahas ke sana. Yang kita tahu adalah kita sekarang hidup di dunia dan sudah diceritakan oleh Allah tentang kisah Nabi Adam dan bagaimana diciptakan, bagaimana diturunkan dan nanti juga Allah SWT akan kembalikan ke surga, diceritakan semua bagaimana caranya masuk ke surga, dituntun caranya dan disediakan neraka dan bagaimana perbuatan-perbuatan yang bisa bawa ke neraka itu agar dijauhi. Dan itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya gini. Allah ini pemilik perusahaan. Kita semua pegawainya. Pemilik perusahaan membangun bangunannya, catnya warna coklat, keramiknya warna putih, lampunya misalnya warna kuning, gitu kan? Ada seorang pegawai datang protes. Kenapa bangunannya begini? Enggak bagus ini. Mestinya warnanya biru. Loh, yang punya maunya coklat. Gimana caranya kita protes? Kita cuma datang kerja di situ, gitu kan? Ini mesti lampunya jangan 5, mesti 2 aja cukup. Loh, yang punya perusahaan mau taruh 5. Gimana? Pakai baju ini ya, ini label perusahaan. Jangan. Enggak usah pakai label, pakai ini aja diprotes. Gimana? Dikeluarin dia, gitu kan? Enggak bisa. Itu contoh rasional saja. Kalau Allah SWT punya hak kausalitas untuk menentukan, memutuskan apa saja, gitu kan? Kita yang penting sudah tahu apa tujuan hidup diciptakan untuk mengabdi kepada Allah dan bagaimana akhir daripada ya, perjalanan kita nantinya. Mau tanya dalil yang sahih tentang kalimat segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah supaya bisa mengatasi penyakit was-was, khawatir yang sangat berlebihan. Jadi memahami kalau segala itu terjadi dengan izin Allah, baik atau buruk, adalah dirincikan oleh ulama. Perbuatan baik dan perbuatan buruk, semuanya Allah berikan potensi untuk melakukan dan menolaknya. Misal sholat, kita punya potensi untuk mengerjakannya dan kita punya potensi untuk tidak mengerjakannya. Zina, kita punya potensi untuk mengerjakan, kita punya potensi untuk tidak mengerjakannya. Allah SWT berikan kita potensi untuk itu. Kalau ada orang yang memilih perbuatan baik, Allah sudah janjikan perbuatan-perbuatan itu dengan pahala-pahala, itu berarti terjadi dengan izin Allah. Maksudnya apa? Allah sudah kerjakan. Kalau dia kerjakan ini, nanti dia akan dapat ini. Itu maksudnya dengan izin Allah di situ. Jangan difahamin izin itu berarti memang Allah yang seret dia untuk mengerjakannya. Tidak. Allah SWT memberikan informasi dan memberikan kebebasan dia. Zina, seseorang Allah SWT ciptakan. Dan Allah ciptakan dengan izinnya. Allah memang menciptakan zina sebagai cobaan. Dan Allah sampaikan, jangan dikerjain ya. Karena itu haram. Dosanya, hukumannya seperti ini. Ya. Tapi orang ada potensi. Dia punya pilihan. Dia punya sekedar baik, dia bisa mengerjakan yang buruk. Dia bisa pilih zina. Dan dia juga bisa membatalkannya. Kalau dia pilih zina, maka pilihan dia itu berhubungan dengan izin Allah pada saat menciptakan itu. Artinya dia kalau berzina, dia akan dapat hukumannya. Itu dimaksud dengan izin di sini. Jadi jangan difahami izin ini berarti Allah mengizinkan dia berzina. Tapi zina itu diciptakan sebagai sebuah buah keburukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dan kalau dia masuk di situ dan dia kerjakan dengan izin Allah, dia akan dapat hukumannya yang sudah diancamkan. Seperti itu memahaminya. Apakah mungkin profil Fisher atau foto yang kita pasang di media sosial bisa dijadikan media sihir? Sangat bisa. Dan mulai sekarang jangan pasang foto. Untuk apa? Hari ini foto pakai baju biru, besok baju merah, besok baju hitam. Untuk apa? Untuk dipuji sama orang? Ganteng ya, cantik ya. Sebatas panjang lidahnya, tapi itu bisa jadi media sihir. Karena foto itu adalah cara yang termudah untuk menggunakan sihir. Gitu kan? Rata-rata seperti itu. Maka saran saya jangan, hati-hati. Gitu kan? Kalau darurat di KTP, di SIM, masalah lah, gitu kan? Di ijazah, ini diperlukan. Jadi nggak usah terlalu banyak pamer sana sini, nggak perlu. Gitu kan? Nah, ini berbahaya memang. Apakah ain atau mata panas masuk di kategori sihir? Sebenarnya tidak dikatakan sihir kalau ain, penyakit lain. Karena sihir memang adanya interaksi antara si jin sama manusia menggunakan ilmu yang namanya sihir. Kalau ain itu lahirnya dari hasud, dari penyakit hati. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, innalil aini lal haq, mata panas itu benar terjadi. Mata panas ini kalau ada orang yang terbiasa hatinya hasud, iri terus dengan orang. Kalau orang punya mobil, dia yang merasa terbebani, seakan-akan beban mobil yang 1 ton itu beban di pundaknya. Orang beli AC, dia yang kedinginan, gitu kan. Orang beli kulkas, dia yang kesakitan. Nggak ada hubungannya sama dia. Terbiasa hasud. Allah kasih orang anak lucu, anaknya tidak, oh dia hasud lagi. Ini berbahaya, kalau dibiarkan dalam hati, dia bisa berpengaruh kepada penglihatan mata. Jadi kalau setiap dia lihat sesuatu, itu bisa merusaknya. Makanya pernah ada sahabat yang lagi mandi, kebetulan sahabat ini punya fisik yang masya Allah kulitnya putih bersih, orangnya gagah sekali. Dan zaman dulu orang maaf tidak punya WC atau kamar mandi di rumah. Mereka kalau mau mandi atau ke WC termasuk Nabi SAW itu ke padang pasir, gitu kan? Lokasi padang pasir mereka ke sana lalu mereka tutup dengan pelapa kurma, lalu kemudian mereka menyelesaikan hajatnya di situ. Memang zaman dulu mereka tidak punya sistem dan alhamdulillah kita sekarang sudah ada dalam rumah, gitu kan? Dulu di luar rumah. Maka ada seorang sahabat lagi mandi dan orang ini punya kelebihan fisik. Lewatlah sahabat yang lain yang punya penyakit ain nih. Suka hasud dengan orang. Maka dia waktu lihat, sepintas melihat dari atas pundak ke atas. Maka dia lihat orang ini putih sekali. Lalu dia mengatakan, anak gadis pun yang dipingit tidak ada seputih kamu kulitnya. Hasud. Tiba-tiba orang yang mandi tersebut pingsan. Jatuh. Maka sampailah berita kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa tadi yang melihatnya orang ini waktu lagi mandi? Dikatakan si fulan, dipanggil oleh Nabi SAW. Kata Nabi, halla ba'raqta, Tidakkah kau mengatakan masya Allah, tabarakallah, ini dengan kelebihan yang Allah kasih, semoga Allah berkahi. Maka orang itu pun terdiam. Lalu kata Nabi SAW, berwudulah. Disuruh wudu, lalu air wudunya disiramkan ke orang yang kena ain tadi, gitu kan? Waktu kena air, maka dia bangun tiba-tiba. Nah, ini ain. Dia menyerupai sihir, tapi sebenarnya bukan sihir. Dia bukan sihir. Dia memang kena hasud seseorang. Dan cara pengobatannya juga dengan ruqyah. Ain juga diruqyah. Dibacain ayat. Paling efektif kalau ditahu siapa yang menghasutnya. Siapa orang yang tidak nyaman sama dia itu. Disuruh wudu, air wudunya dipakai mandi. Sebagaimana tadi Nabi SAW praktikan kepada sahabat ini. Gitu kan. Tapi dia bukan bagian dari sihir yang saya tahu. Apakah sulat yang menggunakan alat-alat yang sudah dimedifikasi sedemikian rupa sehingga menampilkan hal-hal yang seperti sihir, misal menghilangkan benda digolongkan sebagai sihir, kalau dia murni teknologi maka tidak, gitu kan? Tidak masuk dalam sihir. Tapi minimal dia masuk kepada dukungan terhadap sihir. Ya, dia seperti jembatan. Nanti akhirnya orang sudah sulit membedakan mana yang sihir sebenarnya, mana yang cuma teknologi, gitu kan? Nanti bisa saja begitu. Maka sebaiknya memang dijauhi. Sebaiknya dijauhi. Semua yang bisa membuka pintu kita kepada hal-hal yang salah dan melanggar agama harus dijauhi. Apalagi sihir ini, saudaraku, adalah perbuatan yang membawa kita kepada jalur neraka, jalurnya iblis dan syaitan. Tidak boleh bertolak belakang sekali dengan agama. Maka tidak boleh apapun yang mendukungnya. Bagaimana hukum memajang ayat Al-Quran di rumah? Apakah diperbolehkan? Saya menemukan ada sebagian orang menganggap hal tersebut bisa mencegah setan masuk. Apakah dengan memajang ayat Al-Quran tersebut dengan niat seperti ini diperbolehkan? Kalau hanya sekedar pajangan ditaruh dengan niat memang itu simbol, kalau ini rumah orang Islam misalnya, masih ada pendapat ulama yang membolehkan, masih ada. Tapi keyakinan bahwasanya bisa mengusir syaitan, ini tidak ada sama sekali. Saya sudah kasih contoh tadi, sebesar apapun tulisan ayat kursi di rumah kita, setebal apapun dan sebagus apapun Al-Quran yang kita taruh di kepala antara kita dengan istri di ranjang, tidak bisa ngusir syaitan. Gitu kan? Nggak bisa. Kecuali dibaca, baru bisa. Dibaca, baru berpengaruh. Ustaz, istri saya mengandung usianya 4 bulan. Minggu lalu dia kesurupan. Sebisa saya membacakan ayat kursi 2 kali. Membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Alhamdulillah ba'da subuh sadar. Lalu hari berikutnya istri saya bermimpi, dalam mimpi tersebut ada sosok laki-laki yang memberikannya kain kafan. Tidak lama berselang istri saya terbangun lalu melihat sosok laki-laki tersebut memegang bayi yang sudah wafat. Apa maksud mimpi tersebut, Ustaz? Bagaimana mengatasi kesurupan dengan sunnah? Tentu ini menandakan, mimpi tadi menandakan isyarat memang orang itu yang menyihirnya. Dan caranya adalah jangan berhenti meruqyah, jangan 1-2 kali. Ruqyah terus. Dan saya sarankan buku ini harus wajib dimilikin. Buku ini harus wajib dikantongin selalu. Apalagi Anda tadi mengatakan istrinya terganggu, ini penting sekali, harus selalu dibacain. Bacain ayat tersebut sampai Allah SWT memperlihatkan nanti akan binasa orang itu atau syaitan itu, gitu kan? Itu memang gangguan-gangguan syaitan yang sering mereka perlihatkan itu pocong, kain kafan, memang begitu dalam mimpi. Semua ganggu syaitan. Tidak usah merasa terganggu. Cukup dibacain terus insyaAllah. Dan istri Anda juga ini usahakan membaca. Coba ungkap dari dia. Apakah dia pernah belajar tenaga dalam. Dia pernah ke orang-orang tadi dukun-dukun itu. Atau dia pernah diberikan sesuatu yang dianggap oleh keluarganya disimpan supaya rumah tangganya langgeng. Apa saja. Kalau ada, ambil dari dia. Bilang ungkapkan apa adanya. Disampaikan, diberikan, kemudian dimusnahkan. Setelah itu insyaAllah rutinkan ruqyah, terutama dia sendiri, si istri, suruh lakukan. Insya Allah dalam beberapa hari, dengan izin Allah, setelah berdoa, setelah ruqyah, nanti Allah akan lihatkan di dalam mimpi, dengan izinnya, kalau setan-setan dan dukun atau penyihir itu akan meninggal dunia, akan mati, diperlihatkan itu. Gitu kan? Saya pernah meruqyah salah satu kerabat saya, kemudian akhirnya saya mimpi, malamnya setelah meruqyah itu ada seorang penyihir, saya tiba-tiba berada kayak di sebuah apartemen, dan saya masuk, orang ini, perempuan, ibu-ibu lagi bagi-bagiin, kepastiannya buhul-buhul itu, gitu kan? Dalam mimpi itu saya melihat dia kayak melotot atau lihat saya bacain ayat kursi sampai saya lihat dalam mimpi itu dia terbakar hangus. Waktu saya bacain ayat itu, saya baru tahu ternyata semalam saya sempat membantu salah satu kerabat saya. Jadi memang dengan izin Allah mereka bisa terbunuh dengan cara itu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibacakan saja, itu permainan syaitan, tidak perlu khawatir. dibacakan dan usahakan kalau istri antum ini punya buhul harus dimusnahkan. Saya pernah baca buku yang mengatakan iblis pimpinan malaikat mempunyai nama-nama yang agung di setiap tingkat langit. Apa benar? Kalau tidak salah karangan Al-Ghazali. Ini tidak pernah ada riwayat. Yang kita tahu dalam Al-Quran kan dijelaskan. Iblis itu Allah mengatakan A'udzubillahirrahmanirrahim kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia golongan jin dan dia berfasik, ya, bermaksiat kepada Tuhannya. Itu yang kita tahu dalam Al-Quran. Tidak pernah ada penjelasan kalau dia dari malaikat. Mengapa saat di ruqyah banyak peruqyah menanyakan nama, umur, alasan jin memasuki tubuh orang, padahal jin yang jahat itu pendusta? Saya sudah bilang tadi, kalau dia faham ruqyah, dia tidak perlu tanya. Saya berapa kali sekarang ini sering menelpon beberapa teman peruqyah untuk saya pandu. Saya katakan di antara teori-teori yang saya kumpulkan lagi dari para ulama-ulama yang saya konsultasikan, antum tidak usah terlalu banyak komunikasi dengan jinnya. Pada saat dia bicara, bacain saja ayat, nggak usah peduli apa yang dia ocehkan. Kecuali dia sudah ocehkan yang suruh saya si fulan. Baik, baru dibahasakan. Kamu harus taubat. Kalau tidak ayat ini membakar kamu. Kalau dia tetap tidak mau, bacain aja ayat sampai dia tunjukkan buhul misalnya. Seperti itu saja. Jadi antara buhul dengan dia tunjukkan siapa yang melakukannya, gitu kan? Sehingga kita bisa meminta kepada Allah agar diberhentikan sihir itu. Apakah rukyah bisa menghilangkan sihir santet dan guna-guna? Sangat bisa dan memang itu rukyah caranya. Rukyah caranya. Nabi SAW pernah dirukyah oleh Jibril. Salah satu doanya adalah Bismillahi arkika min kulli syarrin yu'dhika wallahi isyfik. Aku merukyahmu, membacakan ayat-ayat padamu, gitu kan? Dan Allah yang akan menyembuhkanmu dengan nama Allah itu. Itu memang boleh menyembuhkan. Ya, itu pasti menyembuhkan dengan izin Allah. Cuma tinggal waktunya saja. Dan saya sudah bilang tadi, kalau ada orang kena sihir belum sembuh-sembuh, berarti dia harus muhasabah. Dia harus muhasabah. Pasti ada sesuatu yang ganjal pada dirinya. Ada masa-masa lalu yang pernah dia lakukan hal-hal yang salah secara agama. Masih ada dosa yang mengganjal. Mungkin dia masih punya penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Ada saat-saat sesuatu. Waktu dia masih menyimpan buhul kah. Pasti ada sesuatu. Tidak mungkin. Karena Allah sementara sudah menjadikan rukyah memang obatnya. Bagaimana cara yang benar sesuai dengan syar'i? Sudah saya jelaskan tadi. Lalu bagaimana merukyah yang bukan mahram? Ya sebaiknya sesama jenis ya. Atau kalaupun misalnya seorang perempuan kena sihir kemudian mau dirukyah oleh seorang teman perukyah, maka harus ada mahramnya di situ kan, suaminya misalnya gitu kan, suaminya yang atau saudara laki-lakinya, maka ada mahram, tidak boleh berdua-duaan. Bagaimana peran Jibril saat ini? Allahu alam, saya nggak pernah ketemu Jibril. Saya nggak tahu gitu kan, jadi kita tidak tahu, jangan tanya yang di luar batas manusia gitu. Nabi Muhammad SAW saya tidak tahu kapan Jibril datang. Tidak pernah tahu. Datang tiba-tiba ya, baru Nabi tahu gitu kan. Sahabat-sahabat juga kalau melihat Jibril, melihat dalam poster manusia, bukan sebagai malaikat gitu kan. Itu yang terjadi. Kalau saya pribadi lebih jauh lagi. Tidak mungkin saya tahu gitu. Ustaz, iblis tidak mati, apakah jin bisa mati? Iblis mati ya, bukan tidak mati. Mati tapi nanti hari kiamat. Bersama dengan hancurnya kiamat, iblis mati. Jadi dia mati. Apakah jin mati? Mati semua. Ya. Jadi semua mati. Ada doa Nabi SAW mengatakan, ya sesungguhnya Allah kau maha hidup, jin dan manusia mati. Ada hadis Nabi SAW, doa mereka beliau-beliau begitu. Apa ini? Fatwa Ibnu Taimiyah soal larangan membunuh syaitan. Berarti syaitan bisa mati. Apakah syaitan juga beranak pianak? Sudah saya jelaskan tadi. Kalau masalah fatwa Ibnu Taimiyah melarang membunuh syaitan, saya tidak tahu ini. Saya tidak pernah tahu, mungkin sebatas ilmu saya ya. Tapi kalau apakah syaitan mati, saya sudah katakan iya. Apakah beranak pianak, iya. Seperti jadi syaitan itu, jin itu sama dengan kita ini manusia. Menikah, punya anak, ada juga yang berzina, ada yang anak di luar zina, ya seperti manusia. Cuma bedanya kita enggak lihat. Sama dengan itu. Apakah iblis bisa menikah dengan jin yang Islam tapi imannya lemah? Untuk apa bertanya gini nih? Nggak usah tanya masalah iblis, nggak perlu. Hah? Kok aneh-aneh aja nih? Ini sudah kehabisan pertanyaan rupanya ya. Kalau mau lebih baik tanya temannya nikah atau anda nikah, itu kan lebih baik daripada iblisnya. Baik, ini masalah ain sudah. Kaifa haluka Ustaz Khalid? Alhamdulillah baik. Lama tak jumpa Ustaz, 2 minggu serasa 2 tahun. Rasanya kangen kalau enggak dengar tausiah Ustaz Khalid, dengerin di YouTube udah berkali-kali enggak bosan-bosan, sampai istri saya gerah karena yang didengar masalah poligami. Ceramah saya itu ada 300 judul. Poligami itu belum pernah judul khusus ya, cuma pertanyaan. Kenapa antum dengar yang itu gitu? Masih banyak yang lain gitu. Emang sengaja cari gara-gara kan gitu. Ana mau nanya, apakah ain bisa mengena ke barang atau hanya orang saja? Bisa ke barang. Bahkan di Saudi itu saya dengarkan dari para masyayikh, dari para ulama-ulama kita tuh bisa sampai merusak kendaraan. Ada mobil baru lewat, oh baru ya, bagus ya, itu bisa tabrakan. Makanya harus hati-hati. Caranya diobati dengan selalu mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Nah kalau di Saudi itu sudah menjadi tradisi orang, karena mereka paham sekali. Dan ada hadis Nabi, hati-hati teman-teman. Bunyinya gini, kata Nabi SAW, mayoritas umatku mati penyebabnya ain. Penyebabnya ain. Justru karena hasutnya orang. Jadi rumah tangganya orang bisa pecah, usahanya bisa bangkrut, badannya bisa sakit, itu karena ain. Dan obatnya sederhana. Obatnya setiap orang puji, kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Selalu begitu. Atau kalau kita memuji, kita juga mengucapkan. Walaupun antum tidak punya penyakit ain, tetap harus hati-hati. Setiap muji anak, muji istri, muji suami, muji kendaraan sendiri, Masya Allah, Masya Allah, biasakan. Kalau di Saudi itu ditempel stiker tuh, Masya Allah, Tabarakallah, di mobil. Jadi orang begitu lihat mobilnya, baca itu dulu, gitu kan. Di rumah juga begitu. Kalau kita masuk ke rumah-rumah yang bagus di Saudi itu pasti ditulis di depan pintu gerbangnya Masya Allah, ukirannya itu. Ukirannya itu. Kalau kita kan banyak ayat kursi, banyak Allah dan Muhammad. Kalau di sana memang tulisan itu, dan memang itu perlu disosialisasikan, dibiasakan ya. Karena memang itu caranya. Anak-anak kita baru lahir, ada yang datang, lucu ya, Masya Allah. Kita yang bilang, oh rumah kamu bagus ya, Masya Allah. Kita selalu bilang Masya Allah. Itu usahakan di lidah kita. Supaya tidak terkena ain atau panas, siapa yang harus mengucapkan Masya Allah? Ini sudah saya jawab ya. Jika orang yang mengucapkan hasud, pasti tidak mungkin mengucapkan Masya Allah. Untuk menangkalnya, apakah kita pihak kedua sebagai objek yang harus mengucapkan? Iya, tentu saja. Walaupun orang sudah bilang, Masya Allah rumah kamu bagus, tetap aja kita bilang, Masya Allah. Dapat pahala menjalankan sunnah Nabi. Dan sekarang menjadi tameng. Di mana bisa mendapatkan biji untuk menanam daun bidara? Ana pernah beli cuma sudah dalam bentuk serbuk. Apa boleh dikonsumsi untuk diminum? Beli di mana saja. Tidak usah beli bijinya. Pohonnya sudah ada. Pohonnya ada, pohon bidara. Jadi beli yang kecil-kecil aja. Makin kecil sebenarnya makin murah ya. Dan kalau kecil-kecil mungkin ukuran 0,5 meter, 60 cm. Kalau bisa dapat yang 1 meter lebih, 2 meter itu juga bagus. Asal ada tempat untuk naruh ya. Kalau saya sih di rumah saya taruh di pot pun bisa. Dan itu Masya Allah sangat subur. Yang penting dia selalu lembab. Dibasahin terus setiap hari. Itu pohonnya subur. Pohonnya subur. Kalau antum punya lokasi yang luas di rumah, di belakang rumah itu selalu ditanam bagus. Gak ada masalah. Jadi bukan bijinya, pohonnya udah banyak dijual kok. Daun bidara tinggal beli. Kalau masalah yang dibeli secara serbuk apakah boleh dikonsumsi? Boleh. Gak ada masalah. Karena gak ada masalah mengkonsumsi itu ya. Gak ada masalah mengkonsumsi itu. Jika sihir bisa menceraikan suami istri, bagaimana hukumnya orang yang bercerai karena pengaruh sihir? Bukankah mereka objek menjadi berdosa karena bercerai tanpa alasan? Ya tentu saja, ya, dia tidak. Kalau memang dalam kondisi dia tidak sadar ya, tersihir, maka itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi subhanallah, Allah dengan kemahakuasaannya, tidak semua sihir itu spontan langsung membuat orang tidak sadar. Tidak kok. Dia sadar, cuman ada reaksi, ada pengaruh. Gitu kan? Ada pengaruh yang sering memancing emosinya naik. Ada pengaruh bisikan untuk membuat dia selalu mencari-cari kesalahan pasangan. Gitu kan? Jadi itu ada. Dia bisa sebenarnya meredamnya. Sihir pun sekuat apapun dalam rumah tangga, tidak semua sihir bisa menceraikan suami istri. Banyak orang yang disihir tidak cerai. Tapi dia terganggu. Gitu kan? Makanya harus ruqyah. Jadi tidak semuanya juga berhasil. Hukuman bagi pelaku sihir adalah dibunuh. Apakah pemerintah yang seharusnya melakukan hukum tersebut? Lalu bagaimana dengan fenomena banyak dukun yang merajalela di tanah air, bahkan sampai diiklankan di surat kabar? Tentu pemerintah ya. Yang saya tahu pemerintah. Jadi pemerintah harusnya mengeluarkan peraturan itu. Saya yakin insya Allah salah satu hal yang paling banyak membuat kekacauan di Indonesia itu penyanyi penyihir. Sehingga orang yang jadi preman berani karena dia punya jimat, dianggap dia punya kekuatan, gitu kan? Orang yang mau mengganggu rumah tangga orang gampang, tinggal bermain di sihir, gitu kan? Orang yang mau lari usahanya pergi ambil pelari. Jadi memang pesihir ini banyak. Makanya harus diberhentiin. Pemerintah harus turun tangan. Dan harusnya ini selalu disampaikan, dibahasakan. Siapa yang bisa membahasakan? Kayak saya sekarang membahasakan melalui media kita. Ini yang saya mampu lakukan. Di YouTube misalnya, di teman-teman ini atau teman-teman hadir di sini, sampaikan kepada teman-teman yang lain. Itu yang kita bisa lakukan. Dan semoga Allah berikan petunjuk kepada pemerintah kita. Ini harus diberhentikan, gak boleh tidak ini. Gak boleh, ini berbahaya sekali. Ini menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang meminta diruqyah tidak termasuk dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab? Sudah saya jelaskan. Bagaimana logikanya orang ketika diruqyah terkadang bisa keluar paku, silet, dan benda-benda yang tidak masuk akal? Dari mana asal semua itu? Karena tidak pernah merasa makan benda tersebut. Kenapa kebanyakan jika kesurupan lebih banyak kaum perempuan? Bolehkah pengobatan orang yang kena sihir dengan sihir pula? Tentu ini ada tiga pertanyaan ya. Kalau dari mana asalnya benda-benda itu, ini ulama coba rincikan. Jadi rincian ya. Tapi ini karena tidak ada dalil yang menjelaskan, maka ini rincian dari pengalaman ruqyah saja. Kebanyakan orang-orang yang keluar benda-benda tajam dari tubuhnya, itu memang benda itu dimasukkan dengan cara sihir, dengan dua cara. Di makanan yang dia konsumsi, atau memang ada jin yang memasukkan ke dalam tubuhnya. Karena jin ini bisa masuk ke interaksi ke dalam tubuh manusia. Asal memang benteng orang itu terbuka, dia tidak sholat, tidak tutup aurat, tidak ada zikir pagi sore, memang gak ada, maka itu mudah. Rata-rata orang yang ibadahnya bagus, itu sihir jenis ini tidak bisa masuk, umumnya. Kebanyakan orang-orang seperti ini memang lemah, tameng-tameng di tubuhnya itu tidak ada ibadah, gitu kan. Tapi kalau orang ada ibadahnya, insya Allah tertanggulangi. Jadi ini memang ada dimasukkan, bisa dengan makanan yang dikonsumsi, tapi disembunyikan oleh para ya dukun-dukun ini dengan cara sihir, karena itu tidak ditampak, atau memang jin-jinnya memasukkan ke dalam tubuhnya. Maka ruqyah membongkar itu sama dengan susuk, ya? Susuk yang dimasukkan dengan cara dimantra-mantrain akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Itu kalau dibacain ayat bisa keluar memang susuknya. Buhul yang ditanam, gitu kan? Saya punya pengalaman meruqyah air kemudian disiramkan di tempat yang ada buhul, itu subhanallah beberapa hari kemudian keluar buhul itu. Ada buhul yang keluar di halaman rumah itu, gitu kan? Bagaimana dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kebanyakan yang kesurupan kaum perempuan? Sebenarnya tidak juga, laki-laki juga ada, gitu kan? Pokoknya siapa saja yang kena sihir bisa saja terjadi, tapi kesurupan ini terjadi memang kalaupun terjadi pada perempuan ini karena kelemahan jiwa. Dia tidak bisa mengontrolnya, gitu kan? Kalau orang dia terganggu nih, tapi dia dengar ruqyah, dia coba konsentrasi dengar. Nah, ini biasanya tidak bisa kesurupan, setannya malah kena. Kesurupan itu biasa karena kelemahan jiwa dia, maka setannya akhirnya menonjol untuk menguasai dia, gitu. Tidak boleh mengobati sihir dengan sihir, haram. Tidak boleh haram dengan haram, gitu kan? Tidak boleh mengobati penyakit dengan yang diharamkan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian dengan hal-hal yang diharamkan. Kalau ada dokter bilang, Anda sembuh tapi syaratnya minum khamr ini, enggak boleh. Enggak ada ceritanya khamr bisa menyembuhkan, misal. Atau menggunakan lemak babi ini atau obat ini, enggak boleh. Jelas dilarang dalam agama. Kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Jadi ini hal-hal mendasar yang harus diketahui. Jadi tidak boleh obatin, apalagi sihir dengan sihir, gitu kan. Baik, ini sudah jam 9 lewat, mungkin saya tidak bisa baca semua. Insyaallah kita tutup sampai di sini dulu. Dan apa namanya, untuk lebih jauh teman-teman tadi bisa menghubungi teman-teman yang saya sudah sebutkan namanya, nomornya, dan untuk bab sholat kita akan bahas insyaallah di pertemuan akan datang nantinya. Ya. Kalau ada yang belum terjawab pertanyaannya, mungkin sambil jalan ke mobil saya, kalau ada yang mau nanya silahkan nanti bertanya di situ. Baik, semoga Allah berkahi majelis kita. Semoga Allah SWT menyembuhkan semua orang yang sakit. Dilunasi utang semua orang terlilit utang, diberikan hidayah orang yang belum dapat hidayah, dimudahkan untuk mengamalkan orang yang sudah dapat hidayah dan ilmu. Semoga seluruh muslimin yang tertindas di seluruh pelosok bumi, terutama di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar, di Irak, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah muliakan Islam di tangan-tangan mereka, Allah juga ya terima para syuhada mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga negara kita Indonesia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk sihir, penyihir, semua kejahilan dan pelanggaran agama. Dan semoga saja presiden kita, wakil presiden kita, dan seluruh pejabat-pejabat pemerintah ini diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada kitabnya Al-Qur'an dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang diterapkan adalah agama Islam. Dan seluruh aliran yang tidak benar yang bisa menyesatkan umat Islam, seluruh pelanggaran-pelanggaran agama bisa diangkat dari negara kita ini. Dan semoga Allah menyatukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.